Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يحشى وعين لا تتمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب اخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cinta, yang kami muliakan, para pecinta, perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk mendekat menuju kepada Rasulullah. Khususnya di majelis hadis Ahad Baki kita membaca riwayat itu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk belajar ilmu dan untuk agar kita semakin dekat dengan beliau. Kita sudah sampai atau masih di dalam bab sifat baju dhulil qamisi wal kummi wal izari, tentang baju, masih ukuran panjangnya baju. Kemarin sudah dibahas tentang bagaimana baju kaum pria agar diupayakan untuk tidak sampai di bawah mata kaki, hendaknya diangkat di atas mata kaki. Dan sudah kita jelaskan penjelasan para ulama tentang hukumnya, dan kita lanjutkan sekarang hadis wa an abi juriyin Jabir ibn Sulaim, dari Abi Juri Jabir ibn Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu. Abi Juriyin Jabir ibn Sulaim radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ra'aitu rajulan yasturun nasu an ra'ihi. Ini ceritanya dulu pertama kali kenal dengan Rasulullah, dia itu cerita, aku melihat seorang laki-laki yang orang selalu mendahulukan pendapatnya, mengambil pendapatnya. La yakulu sya'in illa sadaru anhu. Orang tersebut tidak berkata apa-apa kecuali menjadi bahan rujukan dan panutan. Maksudnya Nabi Muhammad. Jadi cerita dulu, ceritanya aku kenal melihat seorang laki-laki yang dia itu jadi bahan rujukan. Kalau ngomong pasti didengar. Sebelum bergabung dengan Rasulullah, qultu, lalu aku bertanya, man hadza? Siapa orang ini? Kok kalian semuanya betul-betul peduli dengan omongannya, mendengar omongannya, ngikuti omongannya? Man hadza? Siapa orang ini? Qalu, mereka menjawab, Rasulullah. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, nah, setelah tahu, bergegas dia, alaikassalam ya Rasulullah. Kepadamu keselamatan ya Rasulullah. Marrataini alaikassalam ya Rasulullah, alaika kepadamu ya Rasulullah assalamu keselamatan. Marrataini, dua kali berucap seperti itu. Qala, Nabi berkata, la takul alaikassalam, jangan kau ucapkan alaikassalam. Karena apa? Alaikassalam tahiyatul mauta. Nabi memberi petunjuk, kalau memulai salam, mengucapkan salam kepada yang hidup, jangan alaikassalam. Sebab alaikassalam itu adalah layaknya salam yang diucapkan untuk orang yang meninggal. Kul, katakanlah assalamu alaika. Katakanlah assalamu alaika. Ini petunjuk dari Nabi. Kalau seandainya kita mengucapkan alaikassalam juga bukan sesuatu yang salah. Akan tetapi petunjuk dari Nabi ini yang lebih bagus. Assalamu alaika. Tapi kalau sudah meninggal, alaikassalam. Kita mengucapkan alaikassalam, maka kalau kita temukan di saat kita menyebut nabi-nabi, nabi kan sudah wafat ya. Bisa saja kita dengan nabi, kalau kita mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, bukan sesuatu yang dilarang. Bahkan di dalam salat pun kita juga assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kita sering juga kalau menyebut nabi alaihi salam. Dua-duanya adalah diperkenankan, cuman ini adalah petunjuk dari Nabi kalau mengucapkan salam kepada orang hidup, hendaknya adalah assalamu alaikum. Qala qultu anta Rasulullah. Qul assalamu qala qultu anta Rasulullah. Kemudian tadi bertanya, apakah kamu Rasulullah? Maksudnya tahqiq lagi untuk lebih jelas lagi. Anta Rasulullah, anta Rasulullah maksudnya, apakah kamu Rasulullah, benar Rasulullah? Qala ana Rasulullah, iya, aku adalah utusan Allah. Utusan Allah, zat alladhi yang, idha asabaka dharrun, kalau kamu mendapatkan satu musibah, fata'autahu, lalu kamu memohon kepada Allah, kasyafahu anka, akan disingkirkan sesuatu yang membahayakanmu tadi. Kalau kau tertimpa bahaya, lalu engkau memohon kepada zat tersebut, yakni kepada Allah, maka Allah akan menyingkirkan musibah tersebut atau bencana tersebut. Wa idza asabaka 'amusanatin fad'autahu ambataha laka. Kalau ternyata kamu tertimpa masa paceklik, tidak ada tumbuhan yang tumbuh, kering, lalu engkau memohon kepada Allah, maka Allah akan tumbuhkan pepohonan. Tumbuhkan tanaman, akan turunkan hujan, lalu tumbuhkan tanaman. Wa idza kunta bi ardin kafrin, kalau kamu berada di satu tempat yang di situ juga tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada sarana kehidupan, au falatin, atau hamparan luas sama yang tidak berpohon, tidak bertanaman, tidak berair, fadallat rahilatuka, kemudian sesat kamu dengan kendaraanmu itu. Apakah unta yang kendari sesat? Kamu masuk satu tempat yang di situ kamu tidak menemukan sebab-sebab kehidupan. Artinya makan tidak ada, pepohonan tidak ada. Kalau kamu menemukan keadaan seperti itu, fata'utahu, kemudian kamu memohon kepada Allah, raddaha alaika, Allah akan mengembalikan kepadamu kendaraanmu tadi. Biasanya kalau kendaraan rahilah itu, orang Arab itu kalau bepergian dengan onta itu dilengkapi dengan perlengkapan, mulai dari bahan makanan, air, dan seterusnya. Lah kalau dianya pergi, mungkin dia lagi sholat atau lagi buang air dan sebagainya, tiba-tiba hilang, lari, tidak tahu kemana. Berarti makanannya juga pergi bersama. Kalau mobil kan tidak bisa jalan sendiri. Kalau ini zaman dulu adalah apa? Dhallat rahilatu adalah kendaraan onta. Pergi, hilang. Kamu mohon kepada Allah, maka Allah yang akan mengembalikan kepadamu. Qala, kemudian berkatalah bijuri Jabir ibn Sulaim, qultu i'had ilayya. I'had ilayya ya Rasulullah. I'had maksudnya buatlah satu ikatan antara aku denganmu, maksudnya apa? Nasihati aku. Dia diminta nasihati. Buat pengikat antara aku denganmu ya Rasulullah, yang dengan hal ini aku terus akan lakukan dan semakin sambung denganmu. Qala, kemudian Nabi memberikan nasihat kepada orang yang baru kenal dengan beliau. Tentunya setelah keislaman yang diambilnya, tentang ikrar tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tambahan akhlak yang mulia. Nabi mengatakan la tasubanna ahada, jangan sekali-kali kalau mencaci, jangan sekali-kali engkau mencaci siapapun. Jangan kau gunakan lidahmu untuk mencaci dan mencela siapapun. Qala, kemudian berkatalah orang tersebut, fama sababtu, beliau berkata, siapa ya, ada Abi Juri berkata, qala ma sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala syatan. Inilah kepatuhan-kepatuhan sahabat Nabi dikasih tahu oleh Rasul, jangan engkau mencaci dan mencela siapapun. Kemudian beliau setelah itu mendapatkan wasiat dari Nabi, langsung spontan diamalkan. Fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan. Setelah itu aku sama sekali tidak pernah mencaci dan mencela seorang, baik itu orang merdeka atau orang budak, orang merdeka atau budak, dan juga unta ataupun binatang kambing. Artinya apa? Setelah itu aku tidak mau mencaci siapapun, bukan manusia, bukan binatang. Inilah membiasakan dengan kalimat yang baik. Pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci maki. Tidak pantas mencaci maki, apalagi mengutuk. Itu bukan akhlak mulia. Dan Nabi tidak mengajarkan seorang mukmin bukanlah orang yang sabab, bukan mencaci wala la'an, suka mengutuk, bukan. Nabi melarang mencaci, akan tapi kadang kita biasa dengan caci maki, apalagi di zaman yang saat ini masya Allah komunikasi bisa dengan siapa saja tanpa harus melihat mukanya, sehingga karena kita tidak melihat mukanya mungkin kurang hibah seorang mukmin muslim, sehingga mungkin kita tidak cocok sedikit saja mudah mencaci dan mengolok. Media sosial, bahkan mungkin seorang awam pun berani mencaci seorang alim, padahal kalau bertemu langsung pun mungkin dia tidak berkutik dan tidak akan bisa mengangkat kepalanya, akan tapi lihat karena sudah biasa dengan kebiasaan jelek, lihat tidak cocok dengan seorang alim, seorang kiai, seorang ulama, seorang habaib, langsung mencaci dan mengolok. Ini keluar daripada akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu berjanjilah dari majelis ini, kalaupun Anda melihat sesuatu yang tidak baik di dalam media sosial yang Anda masuki, tidak perlu Anda berkomentar yang jelek. Berkomentarlah yang baik. Tidak ada perlunya. Kalaupun dia adalah salah, tidak perlu dicaci, akan tapi perlu kita beri nasihat. Cacian tidak menjadikan hati itu luluh. Cacian tidak menjadikan hati itu patuh. Akan tapi cacian itu justru menjadikan orang itu semakin jauh dari kebenaran. Dan Nabi sudah mengajarkan, basyiru wa la tunaffiru. Kalau engkau mengajak orang kepada kebaikan dengan sesuatu yang indah, jangan kau bikin dia lari karena cacianmu, karena olaanmu. Ini kadang masya Allah, kita masuk Facebooknya seorang alim, gara-gara kita tidak cocok dengan omongannya, langsung kita mencaci maki. Apa yang kita dapat di balik itu semuanya? Dosa, murka Allah, murka Rasulullah, dan kejelekan jiwa. Semakin hari semakin jelek. Karena apa? Semakin hari diri dan hati kita semakin mudah mencaci dan mencela, mengolok orang. Sehingga tidak melihat sesuatu yang tidak cocok kecuali harus mencaci dan berkomentar yang jelek. Tidak ada perlunya yang demikian. Maka kami himbau Anda yang berurusan dengan media sosial khususnya, kalau Anda tidak cocok dengan sesuatu, maka tidak perlu Anda berkomentar yang jelek, akan tapi tugas Anda adalah menyampaikan nasihat yang baik tanpa dengan cacian. Lihat, seorang sahabat Nabi diberitahu oleh Rasulullah, jangan kau mencaci siapapun, langsung, bukan sekedar mencaci manusia, sampai kambing pun aku tidak mau mencacinya. Tidak perlu mencaci. Tidak perlu mencaci kambing sekalipun. Wala takhiranna minal ma'rufi syai'a. Lanjutannya adalah, jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Saya akan tambah lagi masalah mencaci ini. Kalau orang sudah punya kebiasaan mencaci, mengolok, mengutuk itu, kadang keluar kalimat kotor tidak jauh. Kepada anaknya sendiri pun kadang keluar kalimat kotor. Kalimat jelek. Karena memang lidahnya sudah lidah jelek. Lidahnya lidah tidak terhormat. Lidahnya lidah pencaci. Bahkan kalau menjadi seorang alim pun dia mengkritiki, kalau dalam bahasa, di dalam ilmu hadis ada ilmu jarh wa ta'dil, menilai seorang rawi hadis itu adalah tentang adalahnya, tentang kebaikannya dan tidaknya. Kalau para ulama muhaddisin yang sesungguhnya, mereka dengan bahasa hormat, bahasa santun dan sebagainya. Cuman di akhir zaman ini ada orang punya kebiasaan, mungkin istilahnya mentahdir atau istilahnya ini, tapi buru-buru dengan caci maki dan oloan, masya Allah, melebihi daripada Nabi. Sepertinya dia daftar menjadi Nabi untuk bisa merubah syariat caci maki menjadi kebiasaan di dalam mengkritik orang. Ada para imam-imam besar itu kalau mau ngingetkan saja kepada seseorang itu ngambil kesempatan. Kalau ngingetkan seseorang itu ngambil kesempatan yang sekiranya orang itu tidak tersinggung, kemudian tidak terjadi pepercahan hati. Tapi zaman sekarang, masya Allah, kalau sudah tidak cocok dengan mungkin karena kelompok atau apa, bahkan mungkin juga satu wadah, satu kelompok, satu manhaj sekalipun kadang begitu mudahnya mencaci maki, dan kadang caci maki itu terang-terangan di depannya, kadang caci maki dalam bentuk dosa baru lagi, yaitu caci mati di depan orang yang bukan orang yang dicaci, tapi dalam bentuk kunjingan dan fitnah. Dan ini musibah besar. Inilah penyakit umat. Kalau sudah umat Islam seperti itu, tidak akan bertemu hati, maka di saat tidak bertemu hati, maka jika bertemu jasad pun adalah bukan pertemuan yang sesungguhnya, bukan pertemuan untuk sebuah kekuatan, akan tapi bertemunya jasad itu pun ternyata justru malah menambah permusuhan. Kenapa? Hatinya sudah tidak baik. Maka yuk hindari untuk mencaci, hindari untuk mengolok, hindari untuk mengejek, baik di depannya atau tidak. Di depannya langsung atau tidak, melalui media sosial atau menggunjing, membicarakan kejelekan seseorang. Dan ingat, jangan biasa. Kalaupun Anda adalah seorang ustadz, kalau Anda tidak setuju dengan seseorang, kita perlu pertimbangkan ketidaksetujuan Anda itu apalah masalah yang memang orang boleh berbeda atau tidak. Kadang-kadang gara-gara di kalangan, mohon maaf, kita tidak usah bicara tentang orang di luar kelompok manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kita melihat suatu ketika bacaan zikir, ada sekelompok orang, semoga Allah, sebuah contoh saja, bacaan zikir yang dibaca di saat mau mendoakan orang meninggal, menghadiahkan pahala atau tahlil atau apa. Gara-gara sedikit, yang satu mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, satu ustadznya itu enggak mau subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi, enggak mau il azim. Ini saja. Itu subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi, maksudnya enggak mau dia. Innalillah. Di depan mukanya imamnya yang sama-sama kiai ini, kiai enggak cocok urusan bacaan tahlil. Yang satu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dia enggak setuju dengan ini. Gara-gara zikir itu. Subhanallah bihamdihi subhanallah subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Astagfirullahaladzim. Ini ada hal-hal yang semacam ini. Kenapa kok senang? Hati yang rusak. Hati rusak itu selalu menjadi sebab permusuhan. Imam masjid, musola kecil saja yang ngurusi permusuhan di dalamnya. Masjid kecil bermusuhan. Belum lagi gede yayasan bermusuhan. Ini hati. Maka Nabi mengajari agar hati itu bisa bertemu, hindari mencaci, hindari mengolok. Kemudian setelah itu, lanjutannya, wala taqhiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun yang bisa kamu lakukan dari kebaikan, lakukan. Sampai dalam riwayat Nabi itu, jangan meremehkan apa yang bisa kau berikan kepada tetanggamu, biarpun itu adalah kaki kambing. Kaki kambing kalau di Arab kan tidak berguna, dibuang-buang begitu. Di sini kan jadi kikil yang mewah ya. Ini anggapnya adalah bagian kambing yang paling tidak berharga. Artinya jika punyamu itu, bukan karena kita meremehkan tetangga yang enak-enak dimakan, kemudian kaki kambingnya dikasihkan tetangga, bukan gitu. Artinya jika kamu hanya punya itu, berikan kepada tetanggamu juga, agar mereka ikut merasakannya. Kami ngomong masalah kikil itu, waktu kita kuliah, waktu kita sekolah di Yaman dulu, di samping tempat sekolah itu ada tempat sampah. Itu setiap hari kita ngelihat kikil dibuang kaki. Ini kalau kita kan dibakar, dikeropok gitu ya, dibakar, kemudian dimasak. Ya, sudahlah. Cuman pada akhirnya juga mereka suka kayaknya. Kita di samping kampus itu ada. Baik, artinya apapun yang kau miliki, dan jangan kau remehkan. Mungkin menurutmu adalah tidak berarti, asalkan tujuanmu bukan merendahkan, berikan. Mungkin bagi orang lain adalah berarti, mungkin bagi orang lain berarti. Jadi apa yang kamu miliki, yang bisa kamu lakukan untuk kebaikan, lakukan. Hadiah sekecil apapun. Mungkin Anda adalah orang yang baru pulang kampung, membawa yang namanya gaplek, karena Anda dari Ponorogo misalnya, atau dari Tulungagung, atau dari mana, punyanya gaplek. Tetangga, mungkin Anda berpikir, ah tetangga saya orang kaya, masa saya kirim gaplek untuk dibuat gatot atau tiwul gitu ya. Enggak deh, males, enggak maulah. Mungkin dia, oh jangan ngomong begitu. Kalau niat baik adalah dengan hati Anda, kirim masak yang enak, sudah jadi gatot, dikasih kelapa dan sebagainya, Anda kasih, tak tahunya apa? Ya Allah, itu yang saya tunggu. Bisa ngomong begitu. Rupanya dia orang kaya, sudah lama tidak makan seperti itu. Anda jangan meremehkan. Maka kalau berbuat baik itu dengan hati, yang enggak boleh adalah Anda merendahkan orang dengan pemberian Anda. Bahkan mungkin menurut Anda adalah tidak pantas Anda berikan kepada dia, tapi bagi Anda kalau itu adalah sesuatu yang layak, berikan. Dan tidak perlu memaksa dalam urusan berbuat baik. Sebab ada orang mau kadang-kadang memberikan hadiah, memaksakan diri sampai ngutang-ngutang dan sebagainya, bukan menambahkan hati. Sehingga nanti mau datang ke rumahnya lagi gak enak. Kenapa? Kita belum menyiapkan hadiah. Nah, karena biasa kalau hadiah itu besar-besar, ngutang, bukan karena Allah lagi ingin disanjung. Wah, ini kalau ngasih hadiah bagus-bagus. Imam Haddad mengatakan, kalau engkau ingin memberi kepada seseorang yang biasa, tapi istiqomah. Tidak ada istiqomah kalau orang memaksakan diri. Menyambut tamu boleh, kita berusaha untuk muliakan tamu, tapi tidak boleh melewati batas yang wajar sampai memberatkan dirinya. Sehingga kadang mau kedatangan tamu lagi, ketakutan nanti. Waduh, datangan tamu lagi, aduh, berapa bakal keluar duit nanti. Akan tapi, sambutlah tamu seperti yang kamu makan. Kamu tambahkan sedikit saja, itu adalah sebuah penghargaan yang luar biasa. Tapi kalau kamu harus memaksakan diri, itu bisa masuk bab kesombongan juga. Tapi kalau kita memuliakan tamu dengan serius, istimewa. Tanda iman. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Iman kepada Allah dan hari akhir memuliakan tamu. Nah, termasuk berbuat baik kepada tetangga atau siapapun. Mungkin Anda punya baju lebih, biarpun itu baju yang sudah Anda pakai. Anda baju. Cuman jangan gara-gara omongan seperti ini ngasih orang yang jelek-jelek terus, bukan. Ini memang Anda punyanya itu. Kalau memberi yang bagus tentu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kebaikan, puncak kebaikan itu adalah kalau kita sudah memberikan kepada orang lain sesuatu yang paling kita cintai. Kalau memberi ya yang baik, yang pantas, iya. Akan tapi jika punyamu adalah itu, Anda tidak punya baju baru untuk Anda hadiahkan kepada orang lain. Anda punya baju yang sudah bekas. Dan banyak sekali baju itu. Mau beli baju baru masih banyak kebutuhan. Ketahuilah, baju bekas Anda bahas, suci yang bersih, Anda setrika, Anda minyak wangi, Anda hadiahkan. Bisa jadi hal seperti itu. Biarpun bekas bagi Anda, bagi orang tersebut adalah sangat berharga. Dan semuanya, apapun kebaikan yang bisa Anda lakukan, lakukan. Untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dan dijauhkan dari api neraka, sampai baginda Nabi pun juga mengatakan, bersabda, agar dijauhkan dari api neraka, ittaqunna rawalau bisyikki tamratin. Jaga, jauhkan dirimu dari api neraka dengan sedekah, biarpun hanya dengan sepotong kurma. Kurma satu dipotong lagi. Itu bagi orang yang tidak punya duit tentunya. Jangan yang kaya raya, wah saya menjauhkan dari api neraka mengikuti hadis Nabi sepotong kurma. Ah, bukan itu. Itu anunya maksudnya, jika kamu tidak punya apa-apa, tidak punya kecuali kurma, maka jangan ragu untuk menghadiahkan kepada tetanggamu, saudara, sanak kerabatmu sepotong kurma tersebut demi mendapatkan keridhaan Allah dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian wa antukallima akhaka wa anta mubassitun ilaihi wajhuka. Akhlak yang diajarkan Nabi, wa antukallima akhaka. Kalau engkau berbicara dengan saudaramu, kalau engkau berbicara dengan saudarimu, kerabatmu, sanak saudaramu, kerabat, bahkan sahabatmu. Kalau kita berbicara dengan orang itu, hendaknya kau bicara dengannya, membasitun ilaihi wajhuka, wajahmu itu penuh dengan keceriaan. biasakan dengan wajah ceria. Al-mu'minu bishratuhu fil wajhi wa khusnuhu fil qalb. Orang mukmin itu akan selalu tampak senangnya di wajah. Kalau punya duka hanya disimpan di dalam hati, sampai mungkin pasangannya pun tidak tahu. Kalau ada kesusahan di dalam hati, itu sebisa mungkin. Cuman kadang hati itu memang punya kekuatan dahsyat. Kadang kita dengan hati ini, hati yang gelisah, hati yang gundah, hati yang susah, tiba-tiba langsung kebaca di wajah kita. Di wajah saja duka itu enggak pantas terbaca, apalagi di WA, di DP, ini orang sakit. Kalau punya kesusahan langsung, mana itu? Mana iman? Tampak di wajah saja enggak pantas. Kalau punya susah disimpan, kegembiraanmu yang seharusnya tampak. DP ya, apa namanya, saya enggak ngerti. Sudah apa namanya itu ya, yang di WA atau Facebook Anda tulisannya gini, sampai kapan setelah terus begini. semoga Allah memberikan kesabaran kepadaku. Ada apa ya kamu ini? Semoga Allah menjadikan suami-suami kita ini solehah ya, soleh-soleh ya. Oh, suaminya enggak soleh tuh. Ini ada perempuan-perempuan lemah pikirannya. Dipikir enggak bisa paham orang. Dia saja enggak paham-paham sampai nulis di situ. Orang baca kalimat sedikit sudah ngerti ini ada masalah di rumahnya. Jadi bahan tertawaan nanti. Enggak ada perlunya. Tulisannya macam-macam, ya Allah hasil. Susah sedikit aja, ya Allah, jam begini, bulan begini masih saja. Ya Allah, lapangkan rezeki untuk kami, ya Allah. Itu maksudnya dia sempit rezeki sudah. Nah, kalau berdoa ya mendoakan orang lain bolehlah. Ya Allah, berikan kepada umat Nabi Muhammad begini. Kan doanya bagus-bagus di ya DP atau apalah, terserah tadi apa namanya ya. Baik, tampakkan kegembiraan keriangan-Mu itu adalah di wajah-Mu. Wajah ini adalah sesuatu yang paling tampak dari dirimu. Ya kalau urusan media sosial ya di DP-Mu tadi. Di statusmu tadi. Kalau selainnya disembunyikan, kalau ada susah dengan Allah, ngadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata harus curhat pun, kita harus milih curhat kepada orang yang bisa menjaga rahasia. Jangan-jangan ini adalah mengungkap kejelekan saudara, kerabat, suami atau istri. Tidak semua ngomong di orang diceritai kelemahan orang, kadang-kadang cerita ke sini, cerita ke sini, cerita ke sini. Bukan cari solusi, dia pengen cerita, senang cerita dia. Kalau pengen cari solusi itu ya tentu dong kepada orang yang dalam dugaannya akan memberikan solusi. Apakah solusi itu adalah ide-ide cemerlang yang bakal dihadirkan, atau mungkin pertolongan secara langsung, atau dia akan menghantarkan kita kepada orang yang bisa menolong kita. Bukan dikit cerita sana, satu kampung. Suaminya marah-marah setiap pagi, tahu satu kampung. Padahal marahnya sang suaminya juga karena istrinya bikin kopi telat terus. Ini ya, Ji. Jadi kadang-kadang seperti itu, orang dikit-dikit disampaikan, dikit-dikit curhat. Baik. Kalau kita berbicara dengan seseorang, hendaknya berbicara dengan mumbasitun ilaihi wajhuka. Engkau berbicara dalam keadaan wajahmu imbisat, cerah, ceria. Jangan tampak ada duka, tampak kesusahan, biarpun segudang duka menimbun kebahagiaan kita. Ini ada kebahagiaan sebetulnya ya. Jadi kita perlu, bahasanya kita menahan dulu. Karena setiap inna ma'al usri yusra. Kalau pengen enggak susah nanti nunggu di surga. Ya enggak? Pengen enggak susah nanti di surga. Kalau selagi di dunia ya susah. Yang punya duit itu tambah susah lagi. Punya rumah semakin gede tambah susah. Harus ada satpamnya 3. Ya, bingung enggak? Ada satpam 3. Bingung lagi pasang CCTV. Karena memang ya begitulah. Semakin gede, apalagi duitnya banyak. Wah, bingung. Deg-degan. Ada apa? Ya, itu dunia. Kalau kita di surga nanti, amin ya. Ya, enggak ada susah lagi. Kalau di dunia memang begitu. Maka kalau sudah begitu, jangan sampai tampak wajahmu itu adalah susah terus. Tampakkan keceriaan di saat engkau berbincang dengan sahabatmu, bahkan itu adalah termasuk sedekah. Dikatakan Nabi, sedekah adalah biantal ko ahoka biwajhin tolikin, menemui saudaramu dengan wajah ceria, itu adalah termasuk sedekah. Tabassumu kali wajhi ahika sadaqatun, engkau bisa senyum di wajah sahabatmu adalah sedekah. Mohon maaf, surat senyum ada batasan-batasan tertentu. Tentunya pria dengan pria, pria dengan wanita yang wajar, bukan senyum mesum itu sunnatullah ada lagi. Ini jangan sampai dibuka lebar, ini ada batasan-batasannya. Seorang wanita berbicara dengan kaum pria, biasa saja wajar, tanpa menambahkan duka. Kalaupun senyum-senyum wajar, senyumnya orang yang normal. Bukan senyum cengar-cengirnya setan itu. Karena cengar-cengirnya setan kan senyum mesum itu. Enggak perlu seperti itu. Anda seorang wanita harus punya kehormatan, punya kemuliaan. Baik. Takut saja salah menerjemahkan kita. Ketemu dengan temannya wajah ceria. Oh, kalau ketemu lawan jenis cerianya. Ketemu suaminya, ketemu bapaknya cemberut. Kalau ketemu orang lain ceria. Lain orang lain siapa? Na'udzubillah urusan syahwat. Bukan begitu. Jadi kepada orang normal tanpa syahwat, non syahwat, enggak ada syahwat, ya ini wajar dengan saudara, kerabat, sanak saudara. Mumbasitun ilaihi wajhuk, wajahmu yang ceria. Lanjutannya, inna dhalika minal ma'rufi, ternyata nampakkan wajah keceriaan, menampakkan keceriaan di wajah itu termasuk kebaikan yang tidak boleh diabaikan. Kemudian lanjutannya masuk babnya, warfa' izaraka ila nisfis saqi, bagi kaum pria saja ini hendaknya kau angkat celanamu atau bajumu kalau bisa sampai separuh lutut. Wah, gimana ini? Kayak kebanjiran bahasanya orang. Ya yang normal maksudnya, supaya kan keadaan-keadaan berbeda-beda. Ada masalah mengangkat sudah dibahas pada pertemuan lalu. Fa in abaita fa ilal ka'baini, kalau tidak bisa, susah, mungkin kurang indah, kamu turunkan, yang penting jangan sampai turun di mata kaki. Betis, ini kaum pria. Jangan sampai di atas lutut haram, aurat. Tengahan betis, kalau tidak mungkin masalah seni, keindahan dan sebagainya, sampai bawah Ka'bah ini. Ka'bah itu mata kaki. Mata kaki, yang penting upayakan agar tidak sampai turun di bawah mata kaki. Ini sudah disebutkan tentang hukumnya kemarin. Sebagian ulama mengatakan menurunkan sarung atau celana di bawah mata kaki, ada yang mengatakan haram. Akan tapi ternyata riwayat-riwayat dari Nabi ada dikait, ada gohitnya. Kemutlakannya hadis tentang haramnya menurunkan celana atau sarung di bawah mata kaki, ternyata kalau dibadu dengan hadis yang lainnya, yang ada keterangannya adalah dengan niat untuk gaya kesombongan, model, tren kesombongan, itu yang tidak diperkenankan. Maka disimpulkan hukumnya kemarin, kita ulas sedikit, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan derajat makruh. Akan tapi tetap lebih bagus, apapun bentuknya, celana dan sarung Anda adalah di atas mata kaki. Yang ini, kalau di atas mata kaki, biarpun di atas mata kaki dengan kesombongan, itu menjadi babnya berbeda. Sombong, sombong dengan bentuk kebaikan itu juga bahaya juga. Kalau sudah di atas mata kaki, lirik orang lain, neraka, neraka. Oh, itu sombong. Kalau memang jadi kaidahnya, kalau Anda sudah bisa baik, sudah bisa melakukan kebaikan, kaidah ketulusan adalah Anda harus merindukan orang lain untuk bisa berbuat baik seperti Anda, bukan Anda rendahkan dan bukan Anda cela. Mulai dari masalah celana, mungkin celana Anda sudah di atas mata kaki, sarung Anda di atas mata kaki. Kalau Anda ikut pendapat ulama, katakan kebanyakan ulama mengatakan adalah sunnah, sebagian mengatakan wajib, Anda bersyukur karena Anda sudah bisa mengangkat celana Anda di atas mata kaki. Akan tapi di saat Anda melihat orang yang di bawah mata kaki celananya, sarungnya di bawah mata kaki, jangan sampai engkau menerapkan kepada dia hukum yang haram lalu Anda rendahkan dan caci maki. Kan masih ada pendapat yang mengatakan makruh, mungkin dia belum tahu, belum mencapai kemuliaan. Tinggal kita ingatkan, mas, kalau bisa diangkat nanti biar mendapatkan kemuliaan, agar bisa mendapatkan pahala, termasuk bagi yang mengatakan wajib pahalanya lebih gede, yang mengatakan sunnah pahala besar. Jadi kita nasihati, bukan mencaci maki dan mengolok. Termasuk urusan yang mengenakan menutup aurat bagi kaum wanita, tentang kerudungnya, tentang menutup aurat jilbabnya. Anda sudah bisa menutup aurat. Tapi jangan sampai di saat Anda menutup aurat seperti itu, lalu yang muncul kesombongan di dalam hatimu. Di saat melihat saudari-saudarinya yang belum menutup aurat, lalu memandang mereka dengan pandangan merendahkan, itu juga musibah kebobrokan jiwa, kebobrokan hati. Maka yang sudah bisa menutup aurat dengan benar, dengan rapi, dengan syar'i, bersyukurlah kepada Allah dan pandanglah siapapun yang belum menutup aurat dengan benar, pandang mereka dengan mata kasih dan panjatan doa, semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah mudahkan dia untuk menyempurnakan di dalam menutup aurat. Begitu. Tidak ada alasan untuk merendahkan siapapun. Kemudian, wa iyyaka isbal izari, awas jangan engkau memanjangkan celanamu atau sarungmu di bawah mata kaki. Fa innaha minal makhilati, itu adalah bentuk kesombongan. Ada tren kesombongan. Jadi upayakan untuk tidak turun di mata kaki. Dan intinya kalau sudah ada pesan dari Nabi itu insyaf saja. Sebisa mungkin Anda berusaha deh. Biarpun Anda termasuk orang yang mengatakan menurunkan celana di bawah mata kaki tidak haram. Anda bersama ulama, anggap saja. Anda bersama ulama yang mengatakan bahwa menurunkan celana dan sarung di bawah mata kaki adalah bukan hal yang haram. Jika Anda mengikuti pendapat yang mengatakan itu hanya sekedar makruh, apakah tidak senang kalau Anda membuat peningkatan kemuliaan? Agar Anda keluar dari khilaf, angkat di atas mata kaki sebisa mungkin. Tapi di sisi lain, Anda jangan mudah menjaji di saat ada orang menurunkan celana dan sarung di bawah mata kaki. Baik ini. Fa innallaha la yuhibbul makhilata. Allah tidak senang dengan kesombongan. Kemudian, adab lagi. Wa inimru'un, jika ada seseorang, wa inimru'un, jika ada seseorang, syatamaka, mencacimu, engkau dicaci. Wa ayyaraka, mencelamu, menyebutkan kejelekan, na'ir. Ayyarak, mencela, mencaci. Wa in ahadun syatamaka, wa inimru'un syatamaka, wa ayyaraka, jika ada orang mencacimu dan mencelamu, jika ada orang mencacimu dan mencelamu, bima ya'lamu fika, dan dia mencaci itu benar-benar tahu memang kamu itu jelek. Kamu itu jelek memang, kamu punya kesalahan lalu dicaci kamu dengan kesalahan itu. Fala tu'ayyirhu, maka jangan kau balas mencaci dia, bima ta'lamu fihi, dengan apa yang engkau ketahui. Fa inna ma wabalu dzalika alaihi, sebab kalau begitu itu bencana akan kena untuk dia sendiri. Artinya begini, kalau tiba-tiba Anda dicaci dan diolok oleh orang, diungkap kejelekan Anda dicaci, kau begini. Kalau Imam Ghazali mengajari kita menata hati, kalau kamu diolok orang itu gini saja deh kamu pikir. Kamu diolok orang dengan bentuk kejelekan, kamu pikir saja, kamu jelek benar atau enggak? Kalau jelek benar ya sudah, jelek benar pas, ngapain marah? Memang saya jelek benar, berarti aku punya kejelekan seperti itu, aku punya perilaku yang enggak benar. Lalu kita dicaci oleh orang gara-gara perilaku jelek kita. Kenapa marah? Oh, memang kita seperti itu. Kata Imam Zali, kalau ternyata orang itu enggak tahu, ini bima ya'lam, yang dia ketahui. Yang dia tidak tahu, mencaci, salah, nuduh Anda begini-begini. Anda pikirin, Anda jelek seperti yang diomongkan atau tidak? Tidak. Ya sudah, kalau tidak, alhamdulillah, dia enggak tahu. Apakah pengen dia tahu kejelekanmu? Jadi ditata hati, kalau dia mencaci kita dengan kejelekan yang ada pada kita, ya tinggal kita mengatakan, memang saya seperti itu, tinggal saya benah diri, alhamdulillah, itu bentuk teguran buat saya. Mungkin kalau tidak ada yang mencaci dan mengolok, tidak ada yang menghina, mungkin kita tidak akan berubah, dianggap kita tertutup dari dosa-dosa. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ada orang mengingatkan kejelekannya atau bahkan mencaci dan mencelanya, Sayyidina Umar berkata, Allah imran ahdali uyubi, ya Allah, berikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kejelekanku itu. Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Talib, beliau suatu ketika dicaci oleh seseorang, ternyata yang ada di wajahnya adalah tampak senyum dan keceriaan. Lalu berkata kepada orang tersebut, terima kasih, kau telah ingatkan aku untuk aku menjadi lebih baik. Akan tapi wahai orang yang telah mengolokku, ketahuilah kejelekan yang tidak kamu ketahui dariku lebih banyak lagi. Jadi kamu belum banyak tahu tentang kejelekanku. Tawaduk malahan, bukan. Siapa bilang? Kurang ajar. Memang lebih bagus kamu dari Imam Ali Zainal Abidin. Dicaci di Allah, ternyata yang ditata hatinya. Kamu mengetahui kejelekanku, terima kasih, insya Allah aku akan benah diri. Tapi kejelekanku yang tidak kamu ketahui lebih banyak lagi. Tawaduk, tidak sok mensucikan diri kayak Nabi saja dicaci. Gak tahu saya. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Belum tahu saya ya. Apa itu? Dicaci saja kok sudah kayak sudah tidak ada dunia lagi. Dunia jadi sempit. Kalau ada orang mengolok kita, itu hadiah buat kita. Hadiah. Untuk benah diri. Bahkan orang itu kalau mau berbenah itu kan ada cara, kata Imam Ghazali. Kalau kamu ingin baik, itu yang pertama adalah kamu koreksi diri. Kekuranganmu itu apa kira-kira untuk kau benahi? Cuman kadang koreksi diri itu adalah susah. Karena koreksi diri susah, maka coba kamu pesan sahabat dekatmu, orang yang kau cintai, suami, istri, anak, atau siapapun. Katakan kepada mereka, kalau kamu melihat kesalahanku, kekuranganku, tolong cepat kasih tahu aku. Buka diri untuk dikritik, buka diri untuk nasihati, tolong sahabatku tercinta. Kalau kamu melihatku kurang baik atau salah, segera ingatkan supaya aku tidak berlarut dalam kesalahan. Ini tingkatan yang kedua. Pun demikian, kadang seorang sahabat mengingatkan bahwa perlu waktu, perlu kesempatan yang tepat, masih ragu-ragu karena sahabat dekat. Yang ketiga, kalau kamu pengen berbenah diri, pengen tahu kekuranganmu tuh, lihat, cari orang yang memusuhimu itu. Waduh, aja. Apa yang diomongkan tuh biasanya benar tuh. Kamu begini, benar tuh benernya. Gitu aja sudah. Alhamdulillah, saya nyari-nyari susah kekuranganku. Tatanya dia. Dan betul, subhanallah, termasuk dalam perjalanan ini, kita perjalanan dakwah dan sebagainya, banyak hal kita belajar akhlak dari mereka yang mencaci. Dia mencaci begini, memang saya punya kesalahan dalam hal itu. Selama ini saya tidak sadar. Mungkin omongan kita suka begini, itu enggak sadar. Di saat ada orang yang marah lalu mencaci, oh benar dia. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang telah mengkritik kami. Itu. Baik. Dan kemudian, kalau dia melakukan kritik atau melakukan caci maki kepada diri kita, kemudian kita marah, apa bedanya? Kalau kita membalas, apa bedanya antara aku dengan dia? Kita dengan dia? Nabi pernah mengatakan, kalau ada orang mencacimu dan mengolokmu, jangan kau balas. Ada cerita, ya Nabi, ya Rasulullah, ada orang mencaciku dan mengolokku. Apakah boleh aku membalas? Kalau kamu balas, kamu sama dengan dia. Kamu tidak punya kelebihan. Makanya kalau ada orang mencaci kita dan mengolok kita, jangan buru-buru membalas. Akan tapi mohonlah kepada Allah pengampunan untuk orang tersebut. Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dicaci dan diolok oleh seseorang. Nabi di sampingnya Sayyidina Abu Bakar itu senyum-senyum. Setelah Sayyidina Abu Bakar membalas, Nabi pergi. Ya Rasulullah, tadi aku diolok sama orang, kamu senyum-senyum. Tapi giliran saya membalas, malah kamu pergi, kok tidak bela saya? Ya Abu Bakar, waktu kamu diolok sama orang itu, malaikat mengamini, malaikat mendoakan kebaikan kepadamu. Tapi setelah kamu membalas tadi, malaikat pergi, maka saya ikut pergi. Itu perlu menata hati dengan ilmu-ilmu semacam ini. Jadi jangan mudah panas, mudah terpuruk di saat diolok sedikit saja. Apalagi di zaman orang tidak ngolok, tidak enak zaman sekarang. Apalagi tadi zaman media sosial dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kita harus menutup diri untuk melihat hal-hal semacam itu. Cuman kadang-kadang kita juga ingin belajar, apa yang kurang pada diri saya? Kita ingin melihat mungkin dari Facebook, saya ingin tahu apa sih kata orang tentang Facebook atau media sosial atau yang ada di Al-Bahjah. Kadang saya ingin tahu, yang penyakit adalah kalau mendengar sanjungan, kita perlu mencari kritikan, apa sih kritikan untuk kita? Karena kritikan itu adalah berbenah diri. Memang manusiawi, kadang-kadang kita sakit lah, ini baru perlu ditata. Tidak enak itu. Tapi kita harus paham itu yang bakal menyelamatkan kita untuk berbenah diri. Tapi ingat, pertama yang harus Anda lakukan di saat Anda mendapatkan kritikan pedas, bahkan yang tidak mudah, tidak pada tempatnya, ini sabda Nabi, jangan kau balas. Kalaupun Anda belum mampu mendoakan doa kebaikan, yang pertama jangan dibalas dulu deh. Mendoakannya perlu tempo, kayaknya ntar dulu deh. Tapi yang jelas, Anda jangan mudah membalas. Dan ketahuilah, kalau dia mencacimu dengan cara yang salah, ataupun dia tahu kesalahanmu yang sesungguhnya, kesalahan harusnya ditutup, kalaupun dia harus menasihati dengan cara yang benar, kalau ternyata dia datang kepadamu dan mencacimu, mengingatkanmu dengan cara yang benar, ya cara yang salah, urusannya dengan Allah. Tidak usah kau ikut-ikut ngurusi dia. Maka bersabarlah, jangan kau balas caciannya dengan cacian darimu, agar kamu punya kelebihan. Dan mungkin dengan kelembutan perilakumu itu menjadikan dia sadar, sehingga tidak akan melanjutkan caci makinya. Kalau orang punya kebiasaan mencaci, Anda balas, dia akan lebih garang lagi. Tapi kalau Anda ucapkan kalimat mohon maaf, terima kasih atas itu semuanya. Insya Allah setelah itu tertutup mulutnya. Wah, ini saya caci tambah begitu. Top-top kalah saya sudah. Assalamualaikum. Beres. Wallahu a'lam. Ada lagi satu hadis Nabi. Cukup insya Allah karena waktu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Selagi menunggu para jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari media sosial. Yang pertama datang dari Sukirman di Brebes. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya ada pertanyaan, apa fadilah ziarah ke orang yang baru pulang haji? Terima kasih sebelumnya. Ziarah pulang haji, nah, orang baru pulang haji. Itu adalah husnudzon kita dengan orang yang haji, sebab banyak riwayat tentang orang yang lagi pulang haji, itu akan diampuni dosanya, bahkan kalau orang haji mabrur itu tidak ada balasan baginya illal jannah. Bahkan kalau orang pulang haji itu akan diampuni dosanya seperti dia dilahirkan oleh ibundanya. Dosa kepada Allah, kecuali dosa kepada sesama manusia, enggak akan beres kecuali dia beresin langsung. Dosa kepada Allah akan diampuni dengan haji yang mabrur. Nah ini, karena mereka adalah insya Allah orang yang punya, tidak punya dosa, maka kita kalau mereka pulang, kita datang kepada beliau untuk minta doa. Akan tapi memang ada riwayat-riwayat. Seperti kalau ada orang pulang haji mengucapkan misalnya kuduman mubarakan hajjan mabruro sa'yan mashkuro wa dhanban maghfuro tijaratan lan tabur, ini doa-doa itu memang secara harfiah seperti itu tidak pernah diajarkan Nabi, itu adalah sebagian yang diucapkan para ulama untuk menyambut para orang-orang pulang haji, itu diambil, dipotong, dikutip dari hadis-hadis Nabi. Dipotong dari hadis Nabi, dan Nabi pernah mendoakan agar haji mabrur ini dikumpulkan sehingga menjadi ucapan selamat datang untuk orang yang lagi pulang haji, ya hajjan mabruro, hajjan mabruro, biarpun perempuan tetap hajjan mabruro, sebab ini sifat haji bukan hajjahnya, kode hajjah mabrur dan mabruroh, bukan, mabrur semuanya, hajinya yang mabrur, hajjan mabruro, haji, bukan bu hajinya, hajinya. Ya, kesalahan bahasa enggak terlalu penting ya. Ada kan haji mabrur dan mabruroh. Mabruroh. Hajjah mabruroh bolehlah. Baik, itu doa itu. Pertama kita masalah doa itu yang diucapkan saja supaya agak sempurna. Doa itu adalah bukan salah dan boleh-boleh saja. Dan sesuai dengan apa yang ada di dalam riwayat-riwayat tentang potongan-potongan hadis Nabi SAW mendoakan mereka. Menyambut kuduman mubarakan. Kedatangan yang penuh berkah. Hajjan mabruroh. Hajjajta hajjan mabrur, ada mengatakan maful muftalkan hajjajta hajjan mabrur, engkau telah haji, dan bahkan sebagian mengatakan Allah maj'alu hajjan mabrur, ya Allah jadikan hajinya haji mabrur, dan usahanya untuk melakukan haji disyukuri oleh Allah, maksudnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dhamban mafura, dosanya diampuni, dan semoga yang dilakukan ini termasuk satu tijarah, satu perdagangannya tidak ada ruginya, sebab biayanya pun akan diganti oleh Allah. Itu doa itu boleh dibaca, tapi tidak boleh dinisbatkan lafaz doa seperti itu dari Nabi, tidak. Jadi membaca doa itu boleh-boleh saja. Kemudian masalah kunjung kepada orang haji itu memang ada anjuran dari Nabi, bahwasanya Nabi itu pernah berdoa dalam riwayat. Hadis ini termasuk diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Bazzar, Imam Hakim, bahkan Imam Hakim mengatakan sahih, Imam Ibnu Khuzaimah, Nabi pernah mendoakan Allah maghfir lil haji wa liman istaghfar lahul hajj. Ya Allah, Allah maghfir lil hajj. Ya Allah, Rasulullah yang berdoa, ampunilah orang yang haji. Wa liman istaghfar lahul hajj, dan orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Maka Nabi itu mendoakan orang haji itu kalau minta ampun kepada Allah sebab kita diampuni, maka pulang kita minta. Ya. Ini kita minta, kita datang dan minta, minta doa. Bahkan dalam riwayat lain bahwasanya disebutkan bahwasanya man laqiyal haja au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi wa safahahu. Oh, la, dan Nabi, idza ra'aitumul hajaj qadiman aw kama qala Rasulullah. Kalau kamu melihat orang haji datang, fasallim alaihi. Salamlah kepadanya wa safihhu dan bersalamanlah kepadanya. Hah? Safihhu bersalaman kepada. Disuruh kita datang kepadanya, perintah dari Nabi. Kemudian juga pada riwayat lain bahwasanya ada hadis Nabi bahwasanya ma min muslimin yad'u bidakwatin. Jadi banyak riwayat, artinya maksudnya kami simpulkan itu boleh-boleh saja dan sangat dihimbau untuk datang kepada orang haji karena khusnudon dia diampuni oleh Allah, doanya dikabul, dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya mendoakan bahwasanya orang haji didoakan Nabi, doanya dikabul pengampunannya. Maka kemudian juga ada riwayat dari Nabi tentang ma min muslim niat ubidakwatin laisa fihi ithmun wala qati'atun. Kalau ada orang mendoa kepada Allah tanpa dosa, ini tanpa dosa, orang baru pulang haji ini insya Allah diampuni dosanya tanpa memutus tali persaudaraan, maka Allah akan ila atahullahu biha, kecuali Allah akan berikan gara-gara doa itu dengan tiga pengkabulan doa saat itu atau tabungan doa di akhirat atau diganti dengan penghapusan daripada malapetaka dan bencana. Jadi intinya dari riwayat-riwayat semacam itu, tradisi kalau ada orang naik haji, pulang haji, kita datang kepada beliau, ini adalah sangat baik ya, untuk mengikutkan kegembiraan, merasa gembira, minta doa, minta pengampun, dimohonkan ampun. Jadi minta doa kepada orang tersebut yang pulang dari haji, kemudian agar dimintakan ampun kepada Allah, kemudian nampakkan kegembiraan kepada orang tersebut ya, menyambut karena kita lama tidak bertemu, kerinduan dan sebagainya. Ini hal yang baik, seperti itulah syariatnya. Jadi hal-hal boleh saja dan bukan sebuah bid'ah, bahkan ada anjuran Nabi, suruh datang bersalaman dan minta doa kepada, minta dimohonkan ampun kepada orang yang pulang dari haji. Sampai dalam riwayat mulai dari apa? Ma baqiya min baqiyati dzulhijjati wal muharrami wal safar was safar wa asran min dzulhijjati. Dalam riwayat seperti itu bahasanya, mintanya adalah mulai dari sisa bulan haji, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian sampai 10 asran wa asran min rabiil awwali, maaf, asran min rabiil awwali, 10 hari di bulan rabiil awal, bulan maulid. Ada riwayat seperti itu, jadi dikumpulkan oleh para ulama sehingga diajarkan kepada kita, kalau ada orang pulang haji, khusnudzonlah kepadanya, kalau dia insya Allah diampuni oleh Allah, doanya dikabul, datanglah kepada dia, dan Nabi pun sudah doakan orang haji itu, ya Allah ampuni orang haji, dan siapapun yang dimohonkan ampun orang haji, agar kita diampuni oleh Allah, dan juga untuk sambung silaturahmi, dan itu hal-hal yang baik saja, itu hal-hal yang baik, dan mohon dilakukan tanda cinta, bukan tanda ngedumel, kadang-kadang pulang haji, karena ngiri, ngedengki dari awal, sudah enggak senang di haji, haji apaan, haji gombal, haji-haji, hah? Ini susah datangnya nih, kita datang kepadanya menyambut, lalu kita katakan kuduman mubarakan hajjan mabrura sa'yan mashkura dhamban mafura wa tidaratalan tabur, dan seterusnya doa-doa yang lain, dan kita minta doa kepada beliau. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan yang kedua datang dari Juju di Palembang. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana cara orang tua mengajari anak untuk peduli, seperti peduli fakir miskin atau kepada gelandangan dan duafa yang di jalanan? Karena malah kita sendiri orang tua yang suka menjauhkan anak-anak dari mereka karena kita takut terjadi sesuatu. Tapi saya miris juga kalau lihat anak-anak tetangga yang suka mengolok-olok atau menghina mereka seperti mengatakan orang gila, melempar mereka dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya Buya, terima kasih. Baik, masya Allah, penting mendidik anak kita untuk peka kepada lingkungan, peka sosial. Ri'il akhlak yang diajarkan Nabi SAW. Kadang orang tua ini dikuasai dengan kesombongan. Memang kalau anak kita bergaul dengan anak gelandangan tidak boleh. Tapi anak kita harus memandang anak gelandangan dengan mata kasih. Sayang itu lihat. Abang-abang itu lihat. Masya Allah, antingnya, rambutnya. Yuk kita doain yuk. Semoga Allah memberikan hidayah. Coba kita beli makanan yuk. Kasih makanan. Dia cari uang. Tapi dengan cara yang salah. Kita ajari. Kurang lihat ada anak yang apa, anak pengemis dan sebagainya. Kita harus, kalaupun Anda memberikan uang, bukan harus dengan tangan Anda sendiri. Anda latih putra-putri Anda. Ini sayang, Abah Umi kasih duit nih. Kasihkan kepada dia. Karena apa? Kalau kamu menolong dia, Allah akan menolong kamu. Hidupkan hati semacam ini. Jangan kalau sedekah sendiri saja. Perlu dilatih anak kita agar hidup hatinya. Dan harus kita larang, tidak boleh mencaci. Memang ada ini gara-gara film yang ngolok-ngolok orang fakir. Ini semuanya, ini adalah pendidikan yang salah. Justru kita ajari setiap hari. Jadi kalau menanamkan itu, ya nanam itu dari dini dong. Menanamkan akhlak mulia dari dini. Di saat anak kita masih kecil, lihat. Bahkan harus kita ingatkan, tidak boleh anak kita cuek. Kalau anak kita cuek melihat orang, misalnya, mungkin kita uji, suruh lewat, melihat ada orang, cacat dan sebagainya. Apa komentar dia? Kalau dia diam saja, anak kita doa. Mungkin dia harus lewat, mah, umi, ada orang begini. Wah, bagus anak kita. Sini, sayang, kasih duit, kasih makan. Dan jangan sekali-kali Anda mengajari kejelekan, apalagi mengolok dan mencaci. Kalau ada anak-anak mengolok orang yang fakir, cacat dan sebagainya, itu salah pendidikan di masyarakatnya. Hatinya tidak hidup, tidak tumbuh. Itu juga salah orang tuanya, na'udzubillah. Bisa diangkat loh ya, bisa diganti. Dia menjadi mulia, anak kita jadi rendah, hati-hati. Maka menumbuhkan adalah dari usia dini, menumbuhkan kesadaran dalam bersosial yang baik. Mulai dari ternyuh, hidup hati melihat orang fakir, anak yatim, orang meminta-minta, orang cacat di pinggir jalan, atau orang susah. Misalnya ada orang susah, sehingga anak kita menjadi bekal. Ada orang beli saja, mungkin ada anak kecil beli nggak jadi, ngelihat duitnya nggak cukup, dia harus peka, ngelapor mama, tadi ada anak kecil mau beli nggak jadi, kenapa? Kayaknya duitnya kurang. Oh, hidup anak kita, biarpun kita harus keluar, berarti anak kita berhasil, anak kita punya kesadaran bermasyarakat yang baik. Mulai dari awal, jangan boleh mencaci, bahkan diajari mendoakan dan menyantuni, menyayangi, dan tidak boleh merendahkan. Bahkan kalau memberikan pun dengan cara hormat. Kalau memberikan, enggak sopan sayang. Allah sayang dengan mereka. Harus kita fahamkan anak-anak kita bahwasanya Allah dengan orang-orang lemah semacam itu. Ini pendidikan yang panjang tentunya. Mulai dari kecil dibiasakan. Makanya kami menghimbau, kalau kita bawa anak-anak kita pergi ke masjid, lalu kita infak. Bukan hanya kita yang masukkan ke kotak infak. Anak kita sayang, kau sudah infak belum? Bahkan mungkin dia mengingatkan kita. Mungkin kita lupa pergi tidak membawa uang, anak kita sudah ngomong, abah-abah sudah bawa belum uangnya? Allah. Bahkan mungkin akan melihat, abah, di sana, di perempatan sana, lampu merah ada seorang ibu tua. Oh iya, di sana iya, oh iya, enggak apa-apa keluar duit banyak. Dia pun hanya 2.000, 2.000, 5.000, 1.000, 10.000. Tapi anak kita tuh peka dengan seperti itu. Dan kepekaan itu perlu dilatih, digosok terus menjadi peka. Jadi dikit-dikit ngerti. Tapi kalau sudah di anak kita tidak kita latih menjadi anak yang bebal. Kepekaannya tidak ada. Melihat orang nangis pun, jerit, orang setengah mati, orang putuh pun tidak pernah peduli. Bahkan bisa berubah menjadi orang beringas, bisa menindas kepada yang lemah, na'udzubillah. Kalau itu hasil pendidikan seorang bapak, bapaknya di neraka terlebih dahulu sebelum anaknya. Anak-anak mencaci, dia tidak punya dosa. Dia belum balig, tapi bapaknya punya dosa besar karena telah tidak mendidik anaknya dengan benar. Maka hati-hati dengan anak-anak kita. Dilatih mulai dari usia dini. Latih kedermawanan, latih dermawan dengan harta, latih dermawan dengan panjatan doa, latih dermawan dengan sapaan yang lembut, latih dermawan dengan perhatian kepada orang yang lemah, itulah yang akan menumbuhkan hati anak kita menjadi hati yang lembut. Menjadikan hati yang lembut dan peka kepada lingkungan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ziyadah di Jombang. Punten, saya mau bertanya tentang sholat qobliyah ba'diyah. Apakah memang disunnahkan? Jika memang disunnahkan, bagaimana niatnya? Terima kasih Bu ya. Sholat qobliyah ada sunnah. Qobliyah ada. Ada sunnah dikukuhkan, nama sholat sunnah rawatib ada qobliyah. Ada qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib. Ada qobliyah maghrib ya. Qobliyah isya, ba'diyah zuhur, ba'diyah asar enggak ada. Yang enggak ada adalah ba'diyah asyar sama ba'diyah subuh. Selebihnya ada. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur ada. Qobliyah asar ada. Qobliyah maghrib juga ada. Ba'diyah maghrib ada. Qobliyah isya ada. Ba'diyah isya ada. Qobliyah isya ada. Ba'diyah isya ada. Qobliyah subuh ada. Dan ba'diyah subuh tidak ada. Akan tapi di antara itu semua yang paling dikukuhkan adalah ada berapa? Dalam hadis Nabi, man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata rakaah, barang siapa yang melakukan sholat sehari semalam itu selain sholat fardu 12 rakaat, 12 berarti baru kebanyakan sintai rakaat 12 rakaat 12 ha buniyalahu baitun fil jannati, akan dibangunkan rumah di surga nanti. Apa itu arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat, tentu caranya adalah 2-2. Arba'an qabla dzuhri wa ra'ataini ba'dahu, ra'ataini ba'dahu, kemudian wa ra'ataini ba'dal maghribi, wa ra'ataini ba'dal isya'i, wa ra'ataini qabla salatil fajri, dan dua rakaat sebelum salat subuh. Dua rakaat sebelum duhur, empat rakaat sebelum duhur, empat rakaat, dua. Dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum subuh. Ini yang dikukuhkan. Adapun setiap salat ada rinciannya. Dan secara umum setiap salat itu ada qobliyahnya. Jadi termasuk qobliyah Jumat ada, qobliyah maghrib juga ada, qobliyah isya juga ada dalam hadis sahih, baina kulli adzainaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. Dua kali Nabi menyebutkan liman syaa. Setiap adzan antara dua adzan ada salatnya. Bagi orang yang mau, namanya sunnah salat baina kulli adzanaini, setiap ada dua adzan, adzanain itu adzan dan qomat itu adzanain. Habis adzan maksudnya sudah masuk waktu salat, sebelum qomat, sebelum melakukan salat fardu, ada namanya salat sunnah. Secara umum itu hadisnya. Jadi maghrib juga ada, isya juga ada qobliyahnya, Jumat juga ada qobliyahnya. Baik, ada niatnya adalah saya niat, kalau selama ini kalau pakai bahasa Indonesia saya niat qobliyah duhur gitu saja. Saya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, aku niat salat sebelum duhur dua rakaat ya Allah. Saya niat sebelum duhur dua rakaat lagi ya Allah, selesai. Sudah paham bahasa Indonesia juga bisa. Kalau mungkin selama ini diajarkan usolli sunnata dhuhri rakaataini, boleh. Usolli sunnata atau usolli qobliyata dhuhri. Usolli sunnata dhuhri. Sudahlah, pakai bahasa Arab susah. Aku salat sebelum duhur ya Allah dua rakaat, sudah beres. Allah Maha tahu. Aku salat setelah duhur ya Allah. Dan jika rawatib-rawatib ini tertinggal, Anda boleh mengqadanya. Misalnya Anda habis duhur belum sempat melakukan ba'diyah duhur karena lupa atau karena sibuk, ingat-ingat setelah asar, lakukan setelah asar, dan Nabi pun pernah melakukan yang serupa. Jadi bisa diqadha. Nabi pernah melakukan yang serupa. Jadi Nabi pernah sibuk menemui tamu sehingga Nabi tidak melakukan sholat ba'diyah duhur, rokat dua rokaat duhur. Kemudian ingatnya Nabi adalah setelah asar, maka Nabi melakukan itu setelah asar. Nah ini, jadi rawatib itu bisa dikodok karena begitu pentingnya, begitu besar pahalanya, dan tidak ada sholat sunnah yang pahalanya setelah fardu, tidak ada sholat sunnah yang pahalanya melebihi daripada sholat qobliyah ba'diyah. Jadi tingkat pertama adalah fardu, setelah itu qobliyah ba'diyah. Yang Masya Allah sholat tasbih itu luar biasa pahalanya. Sholat tasbih pahalanya banyak disebutkan dalam hadis, maka itu pun tidak bisa mengalahkan sholat qobliyah subuh. Tidak bisa mengalahkan sholat ba'diyah isya. Termasuk tarawih di bulan Ramadan, tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya di bulan Ramadan. Nih, kadang-kadang ada orang melakukan sholat tarawih tapi tidak ba'diyahan. Sholat tasbih enggak pakai ba'diyahan. Nah ini kan problem, agak kurang sadar tentang kemuliaan. Baik, inilah tentang sholat qobliyah. Ada niatnya, aku niat qobliyah duhur gitu saja. Aku niat sebelum duhur dan aku niat sebelum setelah asar gitu saja. Setelah asar enggak ada. Setelah duhur atau sebelum asar, biasa dengan bahasa Indonesia boleh. Kalau pakai bahasa Arab, usolli sunnata duhri atau qobliyata duhri lillahi ta'ala. Usolli sunnata qobliyata duhri atau usolli sunnata duhri. Aku sholat sunnah duhur, kalau Anda lakukan sebelum duhur, namanya qobliyat duhur. Kalau repot pakai bahasa Indonesia, aku niat sebelum duhur dan rakaat Allah. Allahu Akbar, Allah sudah maha tahu. Wallahu a'lam bisawab. Baik, biar pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Narti di Sulawesi. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melarang anak untuk tidak melakukan sesuatu yang berbahaya atau tidak terpuji? Terlebih anak yang masih sangat belia dan belum mengerti. Sekian. Anak kecil itu lebih paham dengan bahasa perilaku, bahasa sentuhan, kelembutan, bukan bahasa kata. Mereka belum begitu paham. Dia tidak mengerti larangan itu apa sih maksudnya. Maka kita harus tahu. Makanya ada pendidikan anak di usia belum tamyiz, 7 tahun ke bawah. Belum tamyiz, nalarnya belum jalan. Makanya kalau anak kecil jangan dimarah-marahi, dia enggak ngerti. Yang tahu muka ibunya serem gitu saja. Dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti apa yang dimarah di sampaikan orang tua, enggak paham. Jangan enggak ngerti. Oh, ibu saya serem. Hari ini kayak harimau. Tapi kalau kita ingin larang anak kita tentang sebuah kesalahan, mungkin kita sambil peluk, kita katakan, ini yang lebih bagus daripada itu. Bahkan jangan, itu pun kadang-kadang tidak mengerti kalimat jangan. Mungkin kita alihkan, sayang, mainannya ini saja. Ini lihat, ini lebih bagus, ini begini, ini. Nanti takut, jadi di caranya adalah bukan malah ditakut-takuti juga. Kalau ingin mengingatkan, mereka belum mengerti hak dan batil, mana yang membahayakan dan mana yang tidak membahayakan. Yang ia tahu adalah senang. Makanya kalau dibiarkan, dia kan bisa mengambil mainan yang salah. Dan kadang dia itu harus, orang tua itu kadang-kadang harus tegas. Memang martabat pertama adalah dengan kelembutan. Jangan sekali-kali kita melarang anak kita atau menyuruh anak-anak kita yang masih kecil dengan kekerasan. Utamakan dengan kelembutan. Kalau sudah kelembutan nggak bisa, ini biasanya kalau lembut tidak bisa memang karena teledornya orang tua. Misalnya, anak hobi dengan mohon maaf, kemana-mana megang HP. HP bapaknya. Ini karena kan salah bapaknya, dari awal tidak pernah melarang dengan halus. Kalau dari awal sudah bilang, sayang, belum boleh pakai ini sayang, ini hanya untuk abah, nanti kalau sudah gede boleh atau bagaimana. Pokoknya jangan dulu. Di sini ada takut matamu sakit, ini kan lampu. Jadi kalau dari awal sudah dilarang bisa, saya tadi biarkan. Bahkan kadang sebagian ibu yang kurang sehat, kurang sehat cara berpikirnya. Jadi kalau sudah sumpek dikasih, sini, biar bebas nonton sinetron dia. Nah, ini problem ibu kayak begini nih. Kasihan matanya sakit, matanya sakit. Kadang-kadang ngotot, melihatnya begini, masya Allah. Mana sayangmu wahai ibu? Saya melihat seperti itu. Bahkan saya cemburu. Suatu ketika saya di majelis seperti ini. Ada di majelis, ada seorang ibu memang khusyuk dia mengaji, tapi untuk tidak diganggu anaknya, anaknya dikasih mainan, HP-nya, tablet itu, langsung dilihat. Memang tidak boleh pakai suara, tak pakai headset bagaimana, nggak pakai suara. Jadi anaknya anteng di sampingnya, ibunya nggak ngaji. Tapi saya nggak tega, anaknya matanya bisa sakit. Ini satu jam saya ngaji. Akhirnya saya tetap, mohon maaf ibu, biarkan nangis sesaat. Tapi setelah itu anak kita tidak akan nakal lagi. Kadang orang tua itu tidak mampu tegas kepada anak, itu penyakit sebenarnya, yang rusak anak itu ya orang tua. Pada waktunya tegas tentunya dengan kelembutan, dipeluk dan sebagainya. Kadang tegas bukan harus menghukum, menghantam, memukul, tidak. Tegas itu harus serius. Kalau sudah dia melanggar, apalagi sudah usia tamyiz, usia 7 tahun, hei para ibu yang cerdas, hei para bapak yang cerdas, kalau memang dia melakukan dosa, bagi dia memang tidak dosa, tapi bagi Anda salah. Termasuk jika Anda punya anak nakal, bandel dan sebagainya, Anda harus beri hukuman yang serius, bukan hukuman kejam. Maksudnya apa? Kalau Anda marah dengan dia, tampakkan marah. Anda tidak ngomong dengan dia, Anda tidak belikan, Anda tidak perhatikan. Sampai dia ngerti bahasanya, kalau saya melanggar lagi, nanti saya enggak punya kawan di rumah. Dan perlu kekompakan antara suami dengan istri. Kadang-kadang ini adalah suami sakit juga. Istrinya tegas, tatanya suaminya bilang, sini sayang, memang ibumu dari dulu begitu. Nah ini penyakit ini. Harus ada kompak. Jadi kalau mau mengingatkan anak, mungkin kompak dulu. Mi, anak kita lagi bandel sekarang, lihat. Terlambat datang, kemudian dia enggak ngaji, sholatnya telat. Kita kompak. Sayang sini, sholatnya di mana tadi? Jangan bohong. Jangan bohong. Uminya senyum. Uminya sudah, istrinya sudah senyum di sampingnya. Dia mau ngelirik uminya, mau pembela. Kalau abah marah, saya tidak akan bela. Karena abah benar. Nah gitu. Wah, tambah wibawa nanti. Enggak bisa melanggar lagi. Ini kadang-kadang orang tua enggak kompak. Ibunya, istrinya tegas, taunya bapaknya buka pintu dari belakang. Ini kan problem. Oh, ini ngerusak anak ya begitu itu. Dan kadang tidak tegas. Coba kalau tegas, sampai ada anak itu, mohon maaf, mungkin ada yang punya anak seperti ini. Kalau sudah ke supermarket itu mintanya gulung-gulung, enggak boleh, enggak berani. Ya kan? Kesempatan kalau di supermarket, minimarket atau toko-toko besar, minta ini kalau dikasih gulung, pasti dikasih sama ibunya. Sambil dipeluk, sayang, kalau kamu gulung lagi tak biarkan nanti. Ya, kamu gulung-gulung nanti, saya panggil orang, lihat nanti ada Pak polisi, lihat ada orang gulung di sini, ayo, mau? Dibisikin aja, jangan keras-keras. Kemana? Iya, nanti panggil polisi, benar saya, Bapak. Tapi dengan kelembutan, tapi tegas. Dan serius, kalau dia seperti itu, langsung bisik-bisik kepada Pak polisi. Pak polisi, tolong, takut-takuti dia. Akhirnya meluk ke ibunya, oh, jangan Pak polisi, anak baik, anak pinter tuh ya, nih, anak pinter nggak mau kan, pulang nggak jadi beli. Kadang ini anak itu apa namanya, aji mumpung, kalau sudah di tempat rame, ini pro, kalau minta apa-apa depan orang, mungkin di rumah kita ada tamu dari jauh langsung minta apa, misalnya, kita ayo menjadi orang yang tegas, karena jangan sampai dibiarkan anak kita terus larut dalam watak yang jelek semacam itu. Jadi rata-rata kerusakan anak itu adalah di orang tua yang tidak punya sayang yang sesungguhnya. Jadi Anda perlu mengingatkan ada marhalahnya, langkah-langkahnya. Langkah pertama tentu dengan kelembutan, dibisikin sambil dipeluk dan seterusnya. Itu mengingatkannya. Kalau ternyata dibisikin, dipelukin belum bisa, mungkin dengan suara agak sedikit keras, sayang kamu kok masih begitu, lagi tidak boleh. Nanti kalau melanggar lagi, Umi mayah marah berat. Tau-taunya terjadi melanggar lagi, duduk, Umi mau marah sekarang. Habis ini Umi pergi, kamu tidak diajak, kamu tidak boleh gini-gini. Jadi ada hukumannya. Dan memang menghimbau itu lebih penting daripada mengancam. Misalnya apa? Kalau kamu bisa meninggalkan, nanti kamu akan saya beri apa. Kalau kamu tidak melakukan lagi, kamu saya kasih begini. Itu adalah menghimbau, namanya basyiru, memberikan kabar kita, bukan ancaman. Anak kecil tidak, jangan didahulukan ancaman untuk anak-anak kita. Maka dahulukan himbauan yang indah, hadiah atau sanjungan, penghargaan. Anak kecil belum ngerti ikhlas. Anak kecil kalau berbuat ya seperti itu, bahkan tidak ngerti riya. Bahkan anak kecil kalau berbuat begitu saja, enggak ngerti ikhlas, enggak ngerti riya. Tidak ada hubungannya ikhlas dengan riya kalau anak kecil. Makanya berbuatlah, saya kasih hadiah, enggak apa-apa di awal-awal. Boleh seperti itu. Jadi mengingatkan anak adalah dengan cara yang lembut terlebih dahulu, tapi mohon jangan biasa dengan anak dengan kekerasan fisik, bahkan dengan kalimat kotor. Sehingga kalau kita biasa melayani anak dengan lembut, sedikit tegas saja baginya adalah berat. Tapi kalau setiap hari kita marah seperti apapun, dianggap sudah biasa. Sudah biasa, marah benar, kemarin juga marah benar, begitu aja, tenang aja, itu. Jadi mengandalkan anak tidak bisa baik gara-gara perilaku orang tua. Mohon wahai para orang tua, tegaslah Anda dengan anak-anak Anda. Apalagi yang membahayakan urusan akhlak, internet dan sebagainya. Masa seorang bapak ngatur anaknya pakai internet saja enggak bisa? Ini bapak model apa? Dua keker segede itu, jenggotan, brewok begitu, ngatur anaknya enggak bisa. Ini apa Anda sebagai seorang bapak ini? Hah? Mohon maaf, ini sedikit keras ini. Karena saya kecewa, saya sayang dengan anak-anak Anda. Termasuk diantaranya ini adalah urusan akhlak, internet dan sebagainya. Urusan fisik tadi, nonton televisi harus full 24 jam. Gimana bisa pintar anak? Anda harus bisa tegas, punya rambu-rambu. Mana sebagai seorang ibu? Anda bakal menyesal setelah itu, anak Anda tidak ngerti ini, tidak ngerti itu. Makanya ilmu pendidikan ada, kita membuat silsilah pendidikan anak, mungkin bisa diikuti dari awal itu. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik. Anda harus punya ketegasan pada waktunya nanti. Karena apa? Tegasan itu bagi seorang anak adalah rambu-rambu. Aku tidak boleh melewatinya. Sebelumnya adalah peringatan-peringatan yang lembut-lembut sampai tegas. Dan serius. Agar tahu kalau kita juga serius. Sebab biasanya anak itu yang enggak ngerti ngandalkan, ibu saya pasti maafkan. Ibu saya pasti, sehingga mungkin anak itu yang ngerti. Coba saja. Tiba-tiba nanti bertahap, mulai dari mecahin gelas, bapak saya kaya, nanti mesti ganti gelas. Enggak makan marah. Iya, Masya Allah, ya nanti beli lagi. Kacau, bukan itunya kurang ajarnya. Kaca lemari ceter. Tenang aja abah, abah orang duitnya banyak, gak kira marah. Wah ini kurang ajar ini. Harus dididik, harus marah. Bahkan kadang subhanallah, saya melihat suatu ketika, ada seorang ustadz sama anaknya gak bisa ngingetkan. Anaknya bawa gelas kaca, meja kaca kayak begini dipukul, tek, tek, tek, tek. Saya itu mikir, ini kalau kaca pecah bisa diganti kalau kena mukanya. Tapi ini dibiarkan, membiarkan ini salah. Tarik biar pun nangis. Di sini juga pernah ada. Saya tidak tega, saya masa tuan rumah, saya ngomong, jangan kacanya pecah ya, tidak enak lah kacanya pecah. Cuma ini sebagai seorang bapak, kok tidak sayang sama anaknya, kalau macret mukanya itu bagaimana? Di samping tidak punya adab di rumahnya orang, melakukan sesuatu yang tidak pantas, lah kok dibiarkan? Dibiarkan saja. Astib, sakit lama ini orang. Saya khawatir di tempat lain juga seperti itu. Kalau Anda melakukan kesalahan tempat orang bertentangan dengan adab, segera sebelum menjadi kebiasaan jelek. Sebentar, saya enggak boleh. Nangis, biar menangis. Besok tidak akan nangis lagi. Selamanya tidak nangis lagi. Ngerti dan tidak akan berbuat seperti itu. Kadang orang tua lemah. Kayaknya jeder kena. Bahkan suatu ketika satu tempat saya melihat, betul. Rupanya ini, jangan kaca betul. Kita mengingatkan enggak enak sudah keduluan. Akhirnya jatuh betul kena kakinya. Nangis, alhamdulillah enggak luka. Kalau luka gimana? Kacanya dimiring, ditarik. Pernah di sini juga pecah, ditarik. Rutup, pecah. Alhamdulillah, tidak apa-apa anaknya. Cuman orang tuanya ini di mana? Bukan masalah barangnya. Menunjukkan bahasanya anak ini dibiarkan dengan begitu. Kalau di sini, alhamdulillah, ini yang membelikan. Saya tidak ngerti dari mana ada. Kebanyakan meja di sini. Kalau menjadi pecahin satu, ada dua, ada tiga. Cuman saya menangkap ini, seorang bapak membiarkan anaknya begini, ini bagaimana di tempat lain? Ini di pondok, ini. Bukan, kalau masalah barang bisa diganti, tapi kalau akhlak yang jelek, kebiasaan yang jelek, kemudian sampai fisiknya rusak. Jadi Anda harus berani kalau anak kita nakal di tempat lain. Kalau di tempat lain saja nakal, apalagi di rumah sendiri, kira-kira kayak apa? Dan Anda tidak boleh berkata, oh nanti kalau sudah gede juga sembuh nih. Itu kan Anda sampai sekarang pun tidak sembuh-sembuh bapaknya. Enggak kan ngomong gitu. Nanti kalau gede sembuh sendiri enggak. Dididik. Mohon maaf ini pendidikan anak Abdul Suar. Karena saya melihat kadang-kadang orang tua cuek. Orang cuek itu enggak peduli urusan anaknya. Sebab itu anaknya banyak lagi. Masya Allah. Berapa banyak kerugian yang diderita oleh orang lain nanti. Karena anaknya banyak, tidak dididik dengan benar. Kemudian kerugian akhlak. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sadah di Lubuk Linggau, Sumatera. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, sebetulnya sampai umur berapakah anak tidak lagi menyusu? Mengingat anak saat ini sudah berumur 4 tahun, tapi terkadang suka merengek dan ingin menyusu. Apakah tidak apa-apa mengikuti keinginan anak seperti itu? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusui. Menyusui itu batasnya adalah sampai 2 tahun, itu hak seorang anak untuk mendapatkan susuan. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim radha. Kalau ingin menyempurnakan susuannya sampai 2 tahun. Kemudian siapa yang wajib menyusui? Ini dulu ya. Yang wajib menyusui adalah bapaknya. Wa'alal walidi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bapaknya wajib menyusui. Maksudnya apa? Ngurusi susuan sang anak. Artinya kalau tiba-tiba ibunya tidak bisa menyusui, maka biaya penyusuan orang tua harus mikir, sang bapak tadi. Kalau ternyata harus disusukan kepada orang lain yang bayari bapaknya. Bahkan kalau seandainya seorang perempuan menolak tidak menyusui, sebagian ulama mengatakan boleh seorang perempuan menolak tidak menyusui, maka seorang suami wajib mencarikan susuan. Dan jika seorang suami punya istrinya tadi enggak mau menyusui, kalau tidak mau menyusui, maka wajib bagi seorang bapak menyarikan tukang susu yang menyusui, namanya menyewa atau dan sebagainya. Dan kalau ada seorang ibu yang tidak mau menyusui, maka ketahuilah dia lebih rendah daripada kucing. Kucing aja nyusui, kok ibu tidak mau nyusui? Ini jangan membaca kitab fikih langsung, saya tidak mau nyusui. Kucing aja nyusui, serigala yang katanya jahat itu sama anaknya nyusui. Takut diambil salah, nanti saya ngomong tidak saya beresin begini, nanti pulang tidak mau nyusui nanti. Saya tidak mau nyusui. Memang suami yang punya tanggung jawab ngurusi susuan. Tapi kalau Anda yang punya anak keterlaluan, kalau Anda tidak nyusui, mana kasih sayangmu? Hanya ngurusi bodi tubuh saja. Bahkan hancur ini semuanya. Kelembutan, hanana. Belum lagi yang namanya ASI itu adalah kedekatan jiwa, psikologi, kemudian kesehatan. Macam-macam ada. Yang berlalu biar berlalu, Allah Maha Pengampun. Kadang-kadang ada orang nggak mau. Kecuali ada darurat. Anda punya penyakit yang nggak boleh menyusui, bolehlah. Jadi, walal walidi, walal mauludi lahu, alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatun. Jadi bagi orang yang maulud lahu, bapaknya itulah yang mengurusi tentang susuan ini. Jadi bapak menyusui, bukan menyusui, bapak mengurusi susuan sang anak. Kalau seandainya sang ibunya itu kok enggak mau, wajib mencarikan biaya apakah susu apapun untuk pembiayaan ini. Dan bagi seorang istri yang menyusui, kalau orang lain harus dibayar. Kalau orangnya minta bayaran. Tapi kalau istri sudah masuk bab nafkah. Kalau seorang istri suruh nyusui enggak mau, ini termasuk nusus, enggak perlu dikasih duit. Jadi karena enggak patuh dengan suami, masa suruh nyusui enggak mau. Tapi ada keadaan mungkin seorang ibu tidak menyusui anak. Tapi ketahuilah, Anda punya anak, dengan menyusui adalah tentang kekebalan dan sebagainya ini. Bahkan jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak pintar lagi. Anaknya disusu dengan susu, apa namanya? Susu kaleng. Dan mungkin dokternya pun juga bohong. Sama apotekernya bohong, masa susu ini melebihi daripada susu ASI itu pasti bohong, enggak ada itu. Mestinya ya jangan deh ditempelin lagi di kliniknya misalnya. Mohon maaf yang nempelin cabut saja itu, bohong itu. Ini susu apa susu kotak, susu apa itu? Ini sama dengan susu ASI, enggak ada yang nyamain susu ASI. Susu ASI sudah dijaga oleh Allah dan fresh, baru dibuat, kan? Hangat, keluar, steril, segala macam. Gak ada nyamai susu ASI. Maka dari itu, hei ibu yang solehah, sayangilah anakmu, berikan ASI. Bahkan kadang mungkin, katanya dokter. Dokter ngerti kesehatan. Gara-gara ngejar karir, anaknya dikasih ibu namanya botol. Kasih ibu baru namanya botol. Susu botol, dianya ngejar karir menjadi seorang dokter sukses misalnya, mohon maaf kalau ada, saya mohon maaf ini, pengen jadi dokter sukses. Loh, kamu ingin sukses di mana? Anak saja tidak diberi kesehatan yang maksimal kok, hanya gara-gara ngurusi karir. Anak yang pertama tidak mendapatkan ASI, yang kedua dapat ASI, mohon maaf ya. Jadi seperti itu, sampai kapan? Sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau ibunya masih mau. Kalau masa urusan kesehatan, tanya ke dokter. Apakah masih sehat kalau ada seorang ibu menyusui di atas 2 tahun? Itu saya tidak mengerti urusan kedokteran. Yang jelas, kalau sudah 4 tahun masih menyusui, ya boleh-boleh aja. Ya gak ada apa-apa. Anaknya masih mau. Ya boleh. Dan gak ada masalah. Baik, itu saja insya Allah. Masalah menyusui, batasnya adalah, batasnya begini, maksudnya begini. Seorang bapak sudah tidak dolim kepada anak, kalau sudah menyiapkan susu, sampai kapan seorang bapak dituntut untuk ini? Sampai umur 2 tahun. Setelah 2 tahun, tidak lagi. Jadi setelah 2 tahun, sudah beres. Tidak wajib lagi seorang bapak mikirkan tentang susunya, tapi memikirkan tentang nafkah selanjutnya, itulah makna 2 tahun. Kalau ada yang diberhentikan sebelum 2 tahun, diganti dengan susu yang biasa, ya kewajiban orang tua untuk biayai. Cuman selagi masih bisa, ketahuilah, jangan sampai kita meninggalkan ASI untuk anak kita. Jangan sampai anak kita tidak minum ASI. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari jamaah. Seperti biasa, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, Buya. Apakah keutamaan dari sholat sunnah wudhu, dan apakah kita boleh melaksanakan sholat sunnah wudhu itu pada waktu yang dilarang untuk sholat, misalkan seperti sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar? Itu saja yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melakukan sholat sunnah wudhu adalah boleh dilakukan kapan saja. Adapun rincian tentang keutamanya kami tidak ingat. Yang jelas dianjurkan kalau kita wudu kemudian kita melakukan 2 sholat, sholat 2 rakaat. Dan itu adalah termasuk menjadi sebab dimuliakannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah dalam riwayat untuk mendapatkan surga juga karena dia rajin kalau sudah wudu langsung melakukan apa? Sholat 2 rakaat. Kalau anda ingin di surga dengan Sayyidina Bilal Rabah, dan itu mungkin ini yang bisa dimaksud keutamaannya. Lakukan habis wudhu melakukan sholat 2 rakaat. Nama sholat sunnah wudhu. Dan sholat sunnah wudhu ini adalah sholat sunnah yang sebabnya telah mendahului wudhu, memendahului sholat. Jadi wudhu dulu baru sholat. Wudhu dulu baru sholat. Maka sholat jenis ini seperti wudhu dan lainnya boleh dilakukan di kapan saja. Tidak ada kata haram. Biarpun itu habis asar. Biarpun habis sholat asar, anda tak tanya ke toilet. Setelah itu anda keluar ke tempat wudhu. Anda wudhu. Maka setelah itu anda tetap disunahkan sunnah wudhu. Tidak ada haram bagi orang yang melakukan sunat wudhu. Jadi sholat sunnah yang diharamkan setelah sholat asar sama setelah sholat subuh, itu hanya 2 sholat saja. Yang pertama adalah sholat sunat mutlak yang tidak pakai nama. Usalli sunatan rakaataini Allahu Akbar. Sama sholat sunnah yang sebabnya adalah nyusul. Sholat dulu baru pekerjaannya. Seperti umroh. Umroh itu sholat sunnah dulu di masjid. Siti Aisyah misalnya. Setelah itu keluar ke Tanim baru niat umroh. Maka sholat dulu sebelum pekerjaan. Maka ini enggak boleh dilakukan setelah asar. Tapi kalau sebabnya dulu boleh. Wudu kemudian sholat sunnah. Wudu dulu kemudian sholat sunnah. Ba'diyah wudu tidak ada kata haram di sini. Termasuk masuk masjid. Masuk masjid kan masuk duluan. Baru sholat. Sholat dulu termasuk dulu. Tahiyatul masjid. Nah, kalau sholat dulu bukan di masjid, di lapangan masjid. Jadi masuk dulu baru ke masjid. Itu boleh kapan saja. Tidak ada kata haram di situ. Termasuk yang tidak haram lagi adalah yang sebabnya dulu itu adalah utang sholat. Anda punya utang sholat termasuk sholat rawatib tadi. Sholat ba'diyah duhur kok lupa. Belum dilakukan. Anda boleh melakukan setelah asar sekalipun. Termasuk sholat fardu. Anda punya utang subuh. Tadi pagi subuh ketiduran. Habis ketiduran tidak tahu hari ini nikmat benar bangun-bangun jam 11 siang. Jam 11 siang pun setelah sholat duhur lupa, belum mengqadha. Asar lupa. Baru setelah sholat asar sadar. Ya Allah, saya belum sholat subuh. Maka diqadha'lah subuh kapan? Setelah sholat asar. Termasuk wudu karena sebabnya mendahului pekerjaannya. Maka boleh dilakukan di waktu yang katanya haram. Karena tidak ada haram bagi sholat yang sebabnya mutaqaddim, yang sebabnya mendahului pekerjaannya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya mau bertanya masalah was-was ya. Dulu Abi pernah menanyakan masalah was-was sampai direkam Buya. Terus diberikan akhirnya alhamdulillah ada perubahan, tapi cuma was-was apa tadi? Was-was dalam hal apa? Was-was Buya dalam hal ibadah. Wudu sholat. Iya, contohnya kalau wudu itu namanya ta'awuz sampai 7 kali. Kalau mandi lama. Jadi kasihan Buya, pengen gimana caranya itu udah lagi Abi nanya sampai direkam dikasihkan. Makasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang menjadikan waswas adalah al-jahlu, kebodohan. Tidak ada orang alim yang waswas. Kalau ada orang waswas adalah bodoh, kata Imam Ghazali. Oh, dia seorang alim ahli fikih. Oh, enggak, jadi bodoh saat itu. Enggak ada. Enggak ada orang waswas alim itu enggak ada. Justru waswas karena dia bodoh. Wudu baca ta'awud. Siapa yang nyuruh ta'awud? Enggak wajib kok. Jangan baca ta'awud. Misalnya, nah kan? Bodoh kan? Ta'awud sampai 7 kali sampai enggak wudu-wudu. Siapa yang nyuruh baca ta'awud? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah enggak usah baca. Apa lagi? Wa itu. Enggak pakai ngomong dah. Di hati saja diam. Wudu biur beres. Nah ini kan, makanya tidak ada orang was-was kemudian karena jahil bidini, ahmak. Kata Imam Ghazali, dia tidak ngerti urusan agamanya, dia adalah dungu. Maka yang merasa was-was, cap saja di jidatmu. Kalau dirimu adalah jahil, bodoh. Kata Imam Ghazali, ini bukan saya. Karena ini penyakit was-was ini menjadikan orang malas ibadah, ngerusak. Kita masuk satu tempat, sholat itu. Gurunya was-was, sak muridnya was-was semuanya. Di belakangnya langsung, semoga Allah mengampuni. Allahu Akbar. Enggak, diam. Lama Allah. Ini alamat was-was ini. Balik lagi. Tak tunggu dulu. Tak tanya betul Allah. Kena jeder. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Tak tanya apa? Bis. Bismillah. Bisnya itu kok. Ngalah-ngalah orang Arab. Orang Arab lebih fasih enggak pakai begitu. Tak taunya setelah bismillahnya sang ustadznya, setelah waladhalin amin, tak taunya jamaah semua santrinya, bis, wah ketularan semuanya. La ilaha illallah. Semoga Allah mengampuni. Sebuah meninggal sebabnya, kiainya sudah meninggal, Allah mengampuni, tidak usah disebut tempatnya di mana. Was-was itu nular. Ya, nular. Saya kasih guyonan sedikit, ada seorang imam, namanya Abdurrahman, jadi imam. Ketemu makmum, was-was. Setelah Allahu Akbar, ini makmumnya itu pakai niatnya pakai soli makmuman. Abdurrahman ngamuk, makmu sendiri bukan makku. makmuman, makmuman. Makku ada di rumah, enggak ada di sini. Kuyonan sajane. Orang was-was bikin masalah. Jangan was-was lah, makmuman, makmuman. Allahu Akbar. Dan biasanya juga enggak ngerti mutabarat fin niat. Yang harus dihadirkan dalam niat salat itu tidak harus niat shalli fardhu dzuhri arba. Hanya tiga hal, meyakini kefarduannya, disebutkan salatnya, ditentukan salatnya, tentukan salatnya, kefarduannya, maksud Allahu Akbar selesai. Adapun mengucapkan shalli fardhu dzuhri arba rakaat itu sebelum niat. Enggak mungkin itu shalli fardhu dzuhri dihadirkan waktu Allahu Akbar, enggak mungkin. Makanya usalli fardhu dzuhri arba rakaat mustaqbil qibla itu untuk menghadirkan bahasanya Anda itu mau salat. Enggak mikir dagangannya, enggak mikir ini. Usalli aku niat fardhu dzuhri. Baru setelah itu Allahu Akbar itu hanya mengingat kefarduan salat dan salat apa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Ini gara-gara salah. Kenapa? Harus hadir niat. Kalau enggak dihadirkan niat waktu takbiratul ihram enggak sah. Niatnya panjang tadi. Usalli problem ini enggak seperti itu, makanya sebabnya adalah karena jahil. Wudu juga wudu, wudu sampai biur. Sampai ada seorang alim ditanya, kalau ada orang waswas seperti ini sudah wudu tak taunya kayak belum wudu, wudu kembali lagi, gimana hukumnya? Oh ya, batal wudunya. Sudah wudu sampai keluar ngerasa belum wudu, setiap wudu di luar ngerasa belum wudu, gimana? Oh batal wudunya, kenapa? Dia gila. Kok bisa? Lu sudah wudu kok bilang belum, kok bilang belum wudu? Ini gimana? Gila dia. Lu sudah wudu kok bilang belum wudu? Sudah wudu enggak wudu basah kok bisa belum wudu? Gila dia. Makanya mohon maaf kalau saya ngomong waswas keras, karena banyak orang kena penyakit waswas ini bikin masalah. Tahajudnya pasti benar. Ini adalah jahil bidding, rusak agama. Waswas itu bertahap, waswas ibadah dulu sampai nanti naudzubillah waswas akidah. Waswas akidah. Dia itu waswas itu adalah suudzon dengan dirinya sendiri. Nanti berkembang suudzon dengan orang, suudzon dengan Rasulullah, suudzon dengan Allah. Makanya harus perangi waswas itu. Enggak ada waswas. Baik. Ilmu. Makanya suatu ketika ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ini dikisahkan. Ada seorang kena waswas, saya bicara waswas. Waswas najis, najis kambing. Rumahnya itu kan ada kambing. Ada banyak kambing ini. Setiap mau sholat itu bingung saja. Beliau menukil cerita atau dari beliau sendiri, maksudnya apa? Seorang alim tersebut mengatakan, sholat di atas kotoran. Sholat situ itu kotoran. Sholat. Gimana? Sholat sudah. Nanti diganti. Enggak usah diganti. Setelah sholat, gimana? Kan saya sholat di atas najis ini. Najisnya kotoran kambing itu hanya menurut madhab kita Syafi'i dan Malik dan Hambali dan Hanafi. Menurut madhab Malik itu tidak najis. Masih bingung kamu? Enggak apa-apa. Kamu nginjek kotoran kambing enggak apa-apa. Karena dia was-was. Tapi kalau Anda jangan nginjek ya. Ini hanya untuk mengobati penyakit waswas tadi, dihadirkan oleh seorang alim madhab lain biar ringan. Sudahlah kamu jangan mikir itu najis, selesai. Kotoran kambing tidak najis, sebab semua kotoran dari binatang yang halal dimakan menurut madhab Malik tidak najis. Kamu ngerti? Ya sudah, selesai nanti beres. Diobati penyakit waswas itu, bukan dibiarkan. Selesai ibu ya. Jadi penyakit waswas itu tingkatannya ada orang yang setengah stres, ada sampai derajat gila nanti. Waswas, betul. Karena bahaya sekali waswas. Kurus karena wudunya 2 jam musim dingin pucat itu kalau ngomongnya bingung enggak ada. Masya Allah, kasihan dia. Maka perlu ditolong waswas itu ya. Makanya ada anak di sini waswas, makanya untuk meninggalkan sunnah kayaknya anak sini waswas. Enggak tahu sudah sembuh belum. Ada sini waswas kalau wudu lama, wudunya hanya membasuh sekali dikasih air segelas, wudunya segelas dok, jangan lebih. Wudu segelas basuh dengan, jangan lebih, kalau lebih enggak boleh, diobati dia. Mengobati kadang dengan ilmu, bahkan kadang segelas cukup untuk wudu, basuh muka segenggam, tangan segenggam, kaki segenggam, selesai. Enggak usah pusing. Semoga Allah menjauhkan kita dari waswas ibu ya. Waswas itu karena bodoh maka sering ngaji, karena kurang ilmu maka sering waswas. Coba saja orang waswas puasa, setiap hari ngeludah. Ngeludah. Sampai kering jam 9 sudah haus. Kenapa? Jangan-jangan nelen ludah. Batal puasa. Oh iya, bodoh kan dia. Wong nelen ludah enggak batal, makanya dia ngeludah terus. Ada kan yang ngeludah terus, Bu Ibu? Ngeludah terus dipikir menelan ludah membatalkan puasa karena bodoh, makanya waswas dia. Kalau enggak waswas kan enak puasanya, tenang. Semoga Allah menjauhkan kita dari waswas, wallahu a'lam bishawab. Baik. Pengumuman bismillah hari, jangan lupa program dakwah. Kami seru kepada semuanya. Ayo bangkit. Ingat ya, kalau saya enggak boleh nyaci orang ya. Enggak boleh nyaci orang was-was. Pulang dari sini nyaci orang was-was. Ini mendidik kita. Kami menyangkakan pada Anda yang hadir agar tidak was-was. Bukan berarti pulang mencaci bagi orang was-was selalu dibilang bodoh. Jangan begitu ya. Jangan salah ini. Ini didik Anda biar enggak masuk was-was. Yang mulai was-was dikit-dikit biar sembuh. Ini pengobatan kan? Makanya harus keras sedikit, namanya obat disontek aja sakit kok. Mereka harus tegas begini, kalau tidak tegas karena tidak sadar-sadar. Tapi jangan nilai orang ya. Jangan keluar ke tempat lain, wah kiai was-was. Nah, bukan urusanmu. Ini hanya urusi diri kita sendiri, was-was. Baik, mohon untuk bisa bergabung dalam program dakwah, penyelenggara dakwah. Minta, mohon doa. Pembangunan sebelah ini harus segera. Mungkin segera harus buat fondasi untuk melengkapi bangunan ini. Kalau ukuran duitnya miliaran, tidak usah mikir berapa miliar atau 2 atau 3 atau 4. Karena tahun depan ini sudah perkiraan adalah tidak akan cukup siswa yang akan di sini. Harus ada pembangunan. Dengan dipenuhi ini insya Allah barulah tahun depan masih bisa bertahan untuk menerima di sini. Tapi selebihnya kita juga sudah mulai di Pancalang sana. Akan ada pembangunan sehingga sebagian siswa nanti dipindahkan ke Pancalang. Pancalang itu dari sini 5 kilo, 6 kilometer, lurus. Dan mungkin banyak juga acara kita di sana, sesaat-sesaat Ahad nanti akan dipindah ke sana. Biar tahu di sana, banyak pohon mangganya. Tapi ibu juga tidak boleh metik nanti. Banyak pohon mangga, ini cerita saja. Ini. Banyak pohon mangganya, nanti kalau satu ini metik semuanya nanti. Baik, di sana. Di sana ada banyak pohon mangga dan sebagainya, ada kebun-kebun, anak-anak nyantri di sana, sejuk nanti, pohon mangganya gede-gede. Itu akan dibangun tahun ini, mohon minta kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan ini semuanya. Kemudian juga banyak ya program-program di sini, termasuk gedung televisi sama radio, di depan itu akan dibangun. Dan juga di belakang sekarang lagi pembangunan kamar mandi untuk putri. Alhamdulillah ada hamba Allah yang berusaha, hamba Allah insya Allah pilihan Allah di surga yang sudah mencicil untuk itu semuanya. Dan semoga disempurnakan. Dan Allah memberkahi semuanya. Kemudian juga kamar mandi putra sudah hampir selesai, tinggal penyempurnaan. Kemudian hal lain lagi yang harus kita hadirkan, putri juga mau dinaikkan. Itu putri juga kurang kelas, maka akan dinaikkan nanti tingkat ketiga. Tinggal naikkan batas saja dan semoga Allah mengirim ahli surga. Banyak program, artinya apa? Banyak proyek, banyak jalan mencari kemuliaan. Mohon Anda doa yang kenceng, yang serius. Doanya sederhana, ya Allah, kirimkanlah ahli surga yang bisa membantu perjuangan ini, yang ikhlas. Kalau sudah Anda doa serius, dibarengi dengan tetesan air mata, apalagi dibarengi dengan istighfar yang banyak, kalau dikabul oleh Allah, tenang aja. Yang Allah kirim esok hari adalah ahli surga, insya Allah. Kami tidak ingin yang datang sini ahli neraka. Semoga ahli surga semuanya. Kemudian juga di pondok-pondok cabang, mulai dari barat timur sana, Blitar. Di sana alhamdulillah ada pejuang-pejuang yang sudah siap untuk menyempurnakan pembangunan. Semoga Allah juga memberikan kemudahan kepada mereka. Begitu juga Tulungagung, terus Pontianak, sampai yang terakhir adalah Cianjur. Pesantren kita yang di Cianjur, santri sudah ada di sana. Dan mohon doa semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu di dalam pembebasan tanah, pembangunan dan seterusnya, untuk buat program besar di sana. Dan juga Tangerang. Tangerang atau Tangerang? Tangerang, ya di sana. Semoga Allah mudahkan ini semuanya. Dan di beberapa tempat yang lainnya, termasuk Bandung. Bandung sekarang juga lagi akan ada pengurukan-pengurukan. Pokoknya banyak deh Bu. Yang ngurusi siapa? Santri kita banyak. Makanya program pondok di sini adalah besar. Jadi anak-anak kader-kader nanti yang bakal ngurusi itu semuanya. Yang ngurusi adalah santri-santri kita semuanya yang serius, yang sudah teruji, nanti akan diturunkan ke tempat-tempat tersebut. Baik, ini saja. Dan juga kepada siapapun yang punya hafalan Quran dan punya kesempatan, pondok pesantren membutuhkan guru-guru penghafal Quran untuk mendampingi anak-anak yang lagi menghafal Quran. Guru-guru penghafal Quran yang bisa mendampingi anak-anak penghafal Quran. Adapun program Al-Quran itu macam-macam. Ada program yang satu tahun hafal, tapi tidak di sini. Di sini tidak ada setahun hafal, di sini adalah biasa. Ada program seperti di Cianjur itu program satu tahun hafal 30 juz. Satu tahun, bahkan ada 6 bulan nanti. Setelah 30 juz nanti programnya adalah mereka harus masuk karantina. karantina 40 hari. 40 hari itu untuk menguatkan yang 30 juz tadi. Jadi setiap hari harus menyelesaikan 30 juz. Makanya ini harus perlu anak-anak yang kuat. Kuat mentalnya dan kuat fisiknya dan kuat kemauannya itu. Jadi di sana ada, dan kita sudah mulai satu bulan di sana, alhamdulillah anaknya juga tentram-tentram, senang-senang dan serius-serius insyaallah. Kalau ngafalin macam-macam, dan naik pohon karena banyak pohonnya, biarkan. Pokoknya jangan jatuh seperti yang di Majalengka ya, hati-hati. Di Majalengka jatuh sampai miring-miring tangannya itu karena pengen enggak ngantuk, ngafalin di atas pohon begitu ya. Baik, di Majalengka juga ada program, enggak tahu, mohon maaf yang enggak disebut, bukan berarti dilupakan ini karena banyak program dakwah kita. Jadi ada program menghafal Quran 1 tahun. Dan insya Allah bulan depan ini, program menghafal Quran, kalau di Cianjur untuk putra saja. Program menghafal Quran untuk 1 tahun akan dipilih dari anak-anak yang semangatnya itu, 1 tahun untuk putri di Blitar. Tempatnya sudah ada, tinggal masuk di sana. Urusannya adalah antara makan, menghafal, dan tidur. Itu saja nanti anak-anak di sana. Semoga Allah mudahkan semuanya. Guru-guru, mohon yang punya hafalan Quran untuk segera mendaftar. Untuk bisa membantu menyempurnakan program menghafal Quran, dan program hafalan Quran di sini adalah dijadikan dasar untuk menjadi seorang alim atau seorang ulama, seorang alim, seorang ustadz, ustadzah. Jadi hafal Quran dulu di bawah 15 tahun sebisa mungkin. Selebihnya mereka akan belajar ilmu syariat seperti para santri-santri yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jaga hati kami, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan kami kepada sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami, ya Allah, untuk mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk menjauhi larangan-larangan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, kami berkumpul di sini karena kami rindu untuk engkau kumpulkan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah yang maha tahu tentang kami saat ini. Ya Allah, kekotoran hati kami bersihkan, ya Allah. Kami yang ada di sini, ya Allah, kami adalah hamba-Mu, kami adalah di bawah kekuasaan-Mu. Sungguh Engkau Maha Kuasa untuk merubah kami. Hati kami yang kotor, yang masih sering prasangka buruk, yang sering ngedengki, sering ngedendam, sering membenci, kami mohon bersihkan hati kami. Ganti dengan cinta, wahai Zat yang memberi cinta, wahai Zat yang penuh kasih. Kami mohon, ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya, ya Allah. Dan rindukan kami untuk berjuang, ya Allah. Rindukan kami untuk berjuang dan jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah, agar kami kelak bisa bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya, apakah yang berjuang dengan ilmu kami atau harta kami atau tenaga kami atau pikiran kami atau panjatan doa di tengah malam. Ya Allah, kami ingin bergabung dengan program kemuliaan bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai ada yang kau tinggal dari yang hadir ini, ya Allah, kecuali engkau masukkan mereka dalam program kemuliaan bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan semua yang telah berjuang di sini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada semua mereka yang telah berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada mereka dan keluarga mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berkailah harta mereka, berkailah usaha mereka, ya Allah. Berkailah apapun yang kau berikan kepada mereka dan kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari mencaci sesama kami, dan jauhkan kami dari menyakiti siapapun. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, ada di antara mereka yang tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon, ya Allah, angkat derajat mereka, ya Allah, dan jangan kau jadikan itu kebencian di hatinya. Ya Allah, lapangkan hatinya agar mereka mudah memaafkan kami, dan ampuni mereka, angkat derajat mereka, ya Allah, dan jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami serta dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon, ya Allah, makmurkan majlis para ulama yang ada di kiri kanan kami, para habaib yang ada di kiri kanan kami. Makmurkan majlis mereka, pesantren mereka dengan orang-orang soleh, ahli surga, ya Allah. Dan jadikan itu adalah benar-benar penerus dakwah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan makmurkan pesantren ini, yang berjuang di sini, berikan segala kebaikan. Yang belajar di sini, berikan segala kebaikan. Orang tua mereka, berikan segala kebaikan. Bahkan yang berkunjung ke tempat ini, jika mereka orang baik, tambahlah kebaikan. Jika mereka orang jelek yang masuk ke tempat ini adalah jadikan orang baik, ya Allah. Wahai Zat yang maha kasih. Dan kami mohon, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-soleha, dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, Ya Allah, ya Allah, para santri kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka. Mereka wasiat kekasihmu Nabi Muhammad. Mereka wasiat kekasihmu Nabi Muhammad untuk kami, ya Allah. Maka kami mudahkan kami untuk mengemban amanat ini, mengemban wasiat ini, ya Allah. Jadikan kami dan para pejuang, para guru-guru, para sesepuh, ya Allah, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keistiqomahan, keseriusan dalam mendidik mereka, ya Allah. Dan jadikan mereka anak kelak menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Mereka santri-santri kami, ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Sungguh kami mencinta mereka. Sungguh kami tidak rela jika ada satu pun yang gagal, ya Allah. Kami ingin mereka sukses di akhirat dan sukses di dunia, ya Allah. Ya Allah, dan para orang tua mereka, ya Allah, yang telah mengizinkan anak-anak mereka untuk datang ke tempat ini, berikan segala kebaikan, ya Allah, dan mudahkan orang tua mereka untuk pasrah di tempat ini, ya Allah, agar mereka menjadi sebab kemudahan anak mereka dalam menuntut ilmu. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki dari kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tertinggal ini, takut nanti minta nuntut kepada kami ini. Untuk disampaikan, bagian perdapuran perlu mobil. Dapur ini yang belanjanya bingung membelanjakan anak sebanyak ini, belum punya mobil khusus untuk dapur, sehingga dia adalah sering kerepotan. Semoga Allah mengirim hamba Allah yang ikhlas untuk ngirim mobil. Kemudian parkir, alhamdulillah parkir di sini sudah jadi, tinggal parkir besar di sana. Semoga Allah mengirim ahli surga dan seterusnya. Ini saya ingatkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.